warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahannya kita semua bisa bertemu dan berkumpul dan berdialog dalam acara Membincang Buku M. Frustrasi dan Sajak Jatuh Cinta karya M.H. Ainun Najib yang diselenggarakan oleh Sastra Liman dan Rumah Budaya M.H. Ainun Najib. Baiklah, untuk memulai acara kita pada malam hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga acara pada malam hari ini berjalan lancar atas izin Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Adapun susunan acara kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, kata sambutan. Yang ketiga, pembacaan puisi. Yang keempat, dialog buku M. Frustrasi dan Sajak Jatuh Cinta karya M.H. Ainun Najib. Yang kelima adalah penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kita selanjutnya yaitu adalah sambutan dari Bapak Budi Sarjono sebagai penjaga warung Sastra Liman. Kepada Bapak Budi Sarjono kami persilahkan. Terima kasih Mbak Dewi. Selamat malam teman-teman. Saya maaf, saya berangus mulut saya karena batuk. Tapi saya jamin ini bukan Omikron, tapi popcorn mungkin ya. Terima kasih atas kehadiran Anda dengan setia pada acara Sastra Liman. Sastra tiap tanggal 5. Malam ini agak istimewa karena Sastra Liman yang selama ini penjaga lapaknya itu hanya saya dan Totok Sugiarto. Mana Totok Sugiarto? Ada beberapa teman yang kalau malam berhalangan hadir. Jadi praktis beberapa bulan hanya kami berdua. Maka malam ini saya umumkan bahwa lapak Sastra Liman ada tambahan 3 personil. Satu untuk godok wedang, satu asah-asah, satu laden. Jadi malam ini saya umumkan ada Mas Eko Winardi. Mas Eko Winardi, ini tambahan penjaga Sastra Liman. Ada Mas Kocil Birowo. Mas Kocil, BG tahun 70. Lalu tadi ada Mbak Dewi Wapah. Ini juga gadis 70 tahun yang lalu. Jadi mulai malam ini Sastra Liman akan lebih banyak berinovasi, tidak mengecewakan Anda. Kenapa malam ini kita membahas bukunya Cak Nun? Apakah ini bagian dari Narsis? Tidak. Karena puisi-puisi ini ditulis beliau tahun 75. Menurut Mas Iman Budi Santoso, inilah puncak karya kepenyairan seorang M.H. Ainun Najib. Setelah itu, setelah tahun 75, setelah M. Frustrasi, kata Mas Iman loh ini ya, bocai kayak orang nulis puisi. Jadi Mas Iman kalau menyebut beliau itu bocai. Kayak puisi ini wis ora puisi. Kayak wis opo pamlet, pengaruh politik dan macam. Jadi inilah puncak penyairan seorang M.H. Ainun Najib atau Cak Nun. Nah, maka nanti akan dibahas oleh Pak Tirto Suwondo. Sudah hadir Pak Tirto? Oh, sudah. Beliau ini dulu mantan kepala Balai Bahasa Yogyakarta. Sekarang beliau jadi anak buahnya Bu Megawati. Brain. Enggak tahu brain itu apa. Mestinya brain saja ya, Pak. Lalu nanti ada Mas Mbah Mustofa Wiasim. Ini beliau adik kelas dari Cak Nun di PSK, Persada Study Club. Ada Mas Eko Tunas dari Tegal, sahabat karib, seusia, sepantaran, dan teman-teman yang lain. Jadi mudah-mudahan nanti diskusi menjadi hangat. Adri Darmajiwoko, ya, ini Mas Adri juga satu angkatan. Mas Adri ini di Jakarta terkenal sebagai penggemar balado jengkol. Ya. saya saksinya, jadi mudah-mudahan nanti tidak menyebarkan aroma gitu. Ya. Jadi demikian apa yang saya sampaikan tentang Sastra Liman. Anda boleh hadir, Anda boleh ikut mengisi acara Sastra Liman. Karena Sastra Liman tidak hanya membincang-bincangkan tentang sastra, tapi berbagai macam hal diskusikan di Sastra Liman. Sastra Liman sangat terbuka. Yang penting 2 minggu paling tidak sebelum hari H memberitahu pada para penjaga lapak mengisi. Karena kalau sudah halnya, kami terpaksa menolak. Demikian, matur nuwun, waktu saya kembalikan kepada Mbak Dewi Bapak. Monggo. Terima kasih Bapak Budi Sarjono yang sudah menyampaikan sambutannya. Jijik pada masa silamku, pada pertanyaan-pertanyaan dungu perempuanku, ku bakal mati dengan merobek mukaku. Jika tak datang kau memabukkanku, adalah sebaik saja yang akan dibacakan oleh Bapak Merit Hendra dengan judul Karena Janji Semesta, dan akan dilanjutkan dengan satu buah saja jika kau cium yang akan dibacakan oleh Mbak Meni. Kepada Pak Merit, kami persilahkan. Dilanjutkan nanti sama Mbak Meni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di acara Sastra Liman. Tetap jaga progres protokol kesehatan. Ini puisi ada di bukunya Mas MH yang M Frustrasi. Ini aja saya minta kepada panitia, ojo bukunya Mas, saya aman fotokopi kertas. Bukunya kandel soalnya. Jadi, mila. M Frustrasi dan Sajak Jatuh Cinta. Karena janji semesta. Karena janji semesta dan agar langitku membuka, kepunglah aku perempuanku. Jika benar kau bakal ada, muncul dari alam, lahir ketika sabda dibisikkan, lirih di batinku yang hanya diam. Pengembaraan alangkah panjang, angan wajahmu betapa kelam dan amat menghanguskan, dan amat menghauskan. Sungguh kepunglah, punglah, meski harus kutempuh sehabis ini. Perjalanan demi perjalanan akhali, petualangan tak kembali, karena yakin hausku sesudah ini akan lain. Gak mungkin, hendaklah tak kau sindirkan ketentraman atau kemerdekaan pada permukaannya yang sombong. Sebab bagiku soalnya, bagaimana tepat dan lebih dalam bersyukur kepada tangan yang kasih dan berusaha karib dengan daerah asalku yang dilambangkan rahim ibu. Kepunglah, punglah agar panas jiwaku perempuan, agar berdenyut makna rindu, dan agar menemukan gairah dalam terbelenggu. Bisakah kiranya kuharapkan godaan samar wajahmu dalam selintas pandang ketika menjelma engkau dari gelombang mimpi jauhku. Gabunglah agar memberkas cahaya dari kulita nyawa dan kegelapan ruangku. Kegelapan dan kegelapan berbeda. Kegelapan karena buta mata yang putus asa. Sungguh tiada kuinginkan, sebab tak bisa kukorbankan semangat untuk menemukan kemungkinan, memahami lintas bayang-bayang. Jadi kepunglah hingga menetes perih darah dari luka di dalam, luka yang membahagiakan. Kemudian menggelepar aku dalam alpa dan tak bisa lagi bertanya. Jijik pada masa silamku, pada pertanyaan-pertanyaan dungu perempuanku. Aku bakal mati dengan merobek mukaku, kata datang engkau memabukkanku. Ini ditulis tahun 1975. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawakan sebuah dari Cak Nun. Suatu kehormatan untuk saya. Jika kau cium, maka jika kau cium punggung jari tanganku, kau kira aku akan berbusung dada bagai sesat hati? Si Raja Dungu yang lupa siapa berdiri di belakang tabir putih nurani rakyatnya. Siapa? Kau tahu? Siapa? Atau kau sangka aku segera berpikir hal cengeng? Menang, kalah perang, dan meledekkan gemerincing belenggu serta lagu pahit seorang budak belian? Ataukah terhalang kekusukanmu oleh kesombongan dungu tentang harga, topeng manis dari rasa malu yang diam-diam, serta tentang kemerdekaan? Kemerdekaan, betapa perkasa nyanyi kemerdekaan. Kemerdekaan, oh mimpi kisruh kemanusiaan. Ingatlah bahwa kita tak bisa lepas terbang seperti burung-burung sambil memiliki bening dan mutlaknya cinta tanpa diganggu akal yang sok dan liku nasib yang licik. Dan pasti harga kebanggaan-kebanggaan tercecer di pinggir jalan. Pembelaan setiap kali kepergok dan kedodoran. Atau pisau yang keliru ditikamkan. Sungguh tak pantas mukanya nongol dalam tuntas keringat kita. Dan jangan sekali-sekali menghambat gemuruh darah yang tegang bersenyawa. Perempuanku, itu isyarat Tuhan. Penderitaan adalah perlambang di sisi seribu kebetulan dan hal-hal remeh yang mengisyaratkan. Kira sang penjaga di ubun, di kaki, di punggung, pundak, di kedua tangan, dan segenap ruang menyeretku begitu saja sambil memberiku rasa sakit yang sama denganmu. Kemudian tumbuh semacam dahaga ringan di tenggorokan jiwaku yang hanya basah oleh liurmu. Dannya merdeka, bebas mencari wujudnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Bapak Merit Hindra dan Mbak Meni yang sudah membacakan dua puisi dari. Cara kita selanjutnya adalah dialog membincang buku M. Frustrasi dan Sajak Jatuh Cinta karya M.H. Ainun Najib atau yang lebih kita kenal dengan panggilan Cak Nun dengan narasumber. Bapak M.H. Ainun Najib selaku penulis, Dr. Tirto Suwando M.Hum, Bapak Mustofa W. Hasim, Bapak Dodo Hartoko, dan sebagai moderator adalah Bapak Eko Winardi. Dan mereka kami persilahkan untuk mengambil tempat di stage. Belum dimulai dialog buku M. Frustrasi, sedikit saya akan membacakan tentang penulis. M.H. Ainun Najib atau yang kita kenal dengan panggilan Cak Nun mempunyai nama lengkap Muhammad Ainun Najib yang lahir di Jombang tahun 1953, sempat mengenyam pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, sempat pula menjadi mahasiswa UGM di Fakultas Ekonomi, pernah menjadi redaktur kebudayaan harian Masa Kini, pernah pula menjadi pengasuh ruang budaya harian Berita Nasional, kemudian Cak Nun berkenalan dengan pesantren lain yaitu Komunitas Sastra Persada Study Club Asuhan Umbu Landu Paranggi. Adapun kumpulan puisi M. Prustrasi dan Sajak Jatuh Cinta ini terbit pertama kali pada tahun 1976 dari sekian banyak jejak MH yang kini beliau menyebut dirinya sebagai Mbah Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong entong dilar dikidul laku topo broto mung kepengen bisa malih kupu si entung wedaring topo. Yang saya tembangkan tadi adalah satu pupuh lagu pucung dalam tembang Mocopat yang nanti ada di dalam drama Blungsungi yang kita sedang siapkan oleh Reliungan Teater Yogyakarta, para teaterawan dari tiga generasi teater sejak dari 70-an hingga saat ini, dari umur tertua 84 sampai ada yang umur termuda 20. Entung-entung belum sungi. Malam ini juga adalah satu tema melungsungi dari seorang MH Ainun Najib. M frustasi itu adalah salah satu tahapan dari Cak Nun sampai ke Mbah Nun. Ada melungsungi. Dari Cak Nun sampai ke Mbah Nun terbentang cakrawala pengetahuan dari utara sampai ke selatan, dari barat sampai ke timur. Dari Cak Nun sampai ke Mbah Nun adalah sumur ilmu yang kedalamannya sangat dalam tak terhingga, bagaikan sumur tanpa dasar. Halo, ayang lagi. Halo. Alam lagi, ya. Ya. Oke. Nanti Mas Dodo silakan menyampaikan betapa dikasih. Kemudian kesulitannya atau tantangannya apa ketika proses lanjut? Lama ya saya pesennya ya. Iya, oke. Kita dengarkan Dodo Hartoko. Silakan memperkenalkan, Mas. Selamat malam. Tapi senang tapi sebelumnya saya terima kasih kesempatan. Jadi porsi saya lebih kalau dari permintaan mahasiswa lebih gitu aja karena saya nanti akan lebih banyak mendengar dari itu. Jadi begini, awal mulanya itu sebenarnya naskah ini dari Mas Seno, Seno Gembira. Kebetulan saat ini itu saya mengelola hampir semua naskahnya beliau. Jadi kami penerbit tulisan itu. Memang panggilannya Mas Seno karena beliau cukup lama berusia di Jogja. Jadi memang awalnya memang benar-benar dari Mas Seno. Kemudian kami ngobrol. Tapi buat saya sendiri itu surprise karena bagaimanapun juga ini sebuah pekerjaan yang menurut saya penting. Pentingnya itu karena tiba-tiba saya harus ini kan gak sejarah sendirinya. Berangkatnya seorang Cak Nun itu. Saya sendiri mengenal Mas Seno dengan Cak Nun lebih dulu. Saya mengenal Cak Nun karena saya itu masih ingat saya dari Batang sebelah barat kali. 3-4 tahun selalu saya masih ingat itu saya harus ke Pekalongan. Ingat sekali saya membeli buku kalau tidak salah sulit sang Kiai tahun 1949. Saya memang sudah membaca waktu itu di sebuah kota kecil di Pantura. Jadi saya memang surprise juga tiba-tiba kemarin tawaran. Jadi prosesnya memang cukup panjang sekali, hampir 1 tahun lebih seperti ketemu. Jadi sebenarnya dari Mas Seno sebenarnya ini titik berangkatnya, karena Mas Seno membuat catatan yang saya minta. Mas Seno waktu itu memberi catatan bagaimana sejauh mana sih penting tidaknya naskah ini. Kami berpikir, kami memutuskan ini sangat penting karena itu saya membayangkan calon yang umur 22 tahun sudah bisa buat karya seperti itu. Betul persis yang dikatakan Mas Seno, bagaimana calon sudah bisa membaca semangat. Kalau saya waktu itu bilang ini tuh indie banget loh Mas Seno. Itu kan belum ada istilah ini. Tidak, wah, luar biasa. Cuma jangan sangat ini sekali. Itu kan belum ada istilah ini. Dan itu yang saya katakan itu, semangatnya itu. Dan ini terbukti ketika rumah ya, artinya apa? Cuma yang jadi masih kalau yang jadi waktu itu tarik menarik memang awalnya ini kan direkonstruksi seperti aslinya. Saya sih tentu setuju saja, tapi saya bilang ini kalau seperti aslinya kan jadi kayak lawasan garing gitu. Nah, ini harus disesuaikan hari ini. Nah, itulah produk yang cukup lama tarik menariknya di situ tuh. Jadi saya sempat juga bolak balik ke sini ketemu Mas Hilmi, ketemu Cak Syaki. Artinya memang lama. Nah, yang luar biasa sebenarnya, buku ini juga dieditori seorang sastrawan namanya Mbak Dorothea Rosahendiani. Jadi dan sebagai penyelaras bahasa akhir itu tetap disentuh langsung oleh Mas Seno. Jadi sebenarnya buku ini sebuah buat saya pribadi ini sangat monumental. Awal-awal itu Cano juga bisa melihat bagaimana dan persis hari ini persis apa yang saya kira itu permulaan itu dulu. Ya, oke, okay, itu masih kamu. Ya. Begini, Wayo. Oke. Baik, demikian Mas Dodo Hartoko dari Dan telah menyampaikan alasan apa semangat, bukan alasan semangat kenapa menerbitkan kembali M Frustasi saat ini. Hanya seperti apa? Sebelum yang lainnya, saya panggilkan semuanya untuk duduk di depan. Mas Eko Tunas, Ini teman satu sekolahan. Jadi kalau dengar sekolahan, bukan sekolahan fisik seperti itu. Teman sekolahan. Kemudian Mas Adri, ini teman satu kelas. Ya, satu kelasnya, teman satu kelas Cak Nun. Kemudian saya panggilkan Cak Nun. Oh iya, ada Mustafa W. Hasim, Mbah. Iya. Oh. Nanti kita dengarkan teman sekelas dan teman satu sekolahan. Kemudian juga kalau Mbah Mus ini adik kelas ya. Waktu itu muda. Iya. Oh, kini ya. Kini Mus. Sebelum memasuki diskusi, kita minta memberikan suasana M frustasi. Saya panggilkan Bapak Joko Kamto atau Mas Joko untuk membacakan sebagian dari puisi M frustasi. Silakan Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang akan saya baca ini judulnya Emprasi Haihata. Itu panjang dan apa? Kan diambil tengahnya saja, tengahnya. Jadi ada awal tidak, tengah saya baca, kemudian akhir enggak. Nah, ketika ini ditulis pada waktu itu saya kira-kira usianya 16 tahun. Gitu. Bismillah. Sejak ditiup, ia menjadi dirinya. Ia terus berjalan ke barat. Terus berjalan ke barat. Terus. Muhammad sampai di tempat yang kosong, yang tanpa wujud, yang tanpa warna, tanpa cuaca, dan tanpa apa-apa, yang lengkang, yang kelengangan itu sendiri. Muhammad berdiri tegak. Muhammad tangannya mengepal. Muhammad tangannya teracung. Muhammad wajahnya menyala dan matanya pakai memadamkan surya. Yang menghadapmu, wahai Zat, di mana tergenggam segala-galanya. Tanpa malaikat Sakhlatu Samsi di telapak tangan kananmu. Ya Tuhanku. Tanpa malaikat Al-Mustari di telapak tangan kirimu. Ya kekasihku. Tanpa Ad-Duhroh di antara kedua bahumu. Ya kekasihku. Tanpa Az-Zuhal di belakang punggungmu. Ya kekasihku. Tanpa Al-Marih di antara kedua lenganmu. Iya kekasihku. Tanpa telapak kakimu. Iya kekasihku. Hai, manakan gerangan mereka Muhammad? Demi kekekalan surga yang melesat dari lamunanku. Yang meleset dari lamunanku. Kekasihku, para malaikat itu seluruhnya tak mampu menghiburku, tidak mampu melenyapkan kesepianku, penyakit yang kuidap sejak di bumi. Maka kekasihku, ku campakkan mereka ke bumi untuk bekerja bisa di sana, agar berusaha memberi hiburan yang sejati. Seperti kau ketahui, orang-orang di sana amat membutuhkan hiburan sejati, bukan lobang-lobang onani. Itukah prinsip hidupmu, Tuhan? Ini mulai membenih kesombonganmu. Demikianlah barangkali kekasihku. Tapi aku tak memiliki apa-apa selain yang kau anugerahkan kepadaku, juga kesombonganku ini. Atau kan sombong atau tidak persoalannya, tapi penerimaan kebenaran secara wajar yang diterima oleh mata jiwa dengan wajar pula, tidak dipaksakan sebagai dogma yang gelap. Demikian Joko Kamto dengan membacakan bagian dari M. Brustasi. Benar-benar memberikan suasana M. Brustasi malam hari. Selanjutnya, sebelum kepada teman satu sekolah dan kelas, kita minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat tayangan YouTube episode Malioboro paling terakhir. Saya lihat tidak ada lagi kaki lima. Nerang gemaker. Ompong ya. Enggak ompong. Ompong. Malioboro ompong juga. Saya lihat Malioboro bersih dari kaki lima. Persis pada tahun 70-an itu. Saya kelingan uang. Biar neng paling baru ya pasti segini ki neng bagi zaman jani atau horasi teh neng kita anu mas seneng kita PSK itu neng ngono ngobrol-ngobrol nggak tahu dia PSK tiga PSK itu ada studi klub ya sebuah komunitas sastra di Palembang di Palembang 155A itu itu ngobrolnya sebelah barat utara perusahaan negara serang library di Jakarta itu. Ada juga di belah timur yang sudah menjadi apa hotel itu hotel apa hotel sama Samijaya itu jadi Malioboro itu sekarang itu mirip betul dengan tahun 75 ya. Ketika saya membaca usianya MH belum taknon belum bahnon ya itu semua kok ditulis tahun 75 kemudian saya melihat sejarah pada zaman itu, suasana yang mengikuti itu, yang membuat ini ditulis. Saya beri judul esai saya itu, tahun 1975, tahun frustasi. Tahun 1975 adalah tahun frustasi. Betapa tidak bagi komunitas sastra Malioboro bergema dalam jiwa sastra Malioboro, membuat mereka bingung menatap masa depan. Persis seperti anak yang kehilangan induknya. Anak-anak ayam itu mentiap-tiap dengan gemetar. Terasa langit gelap, duka menyelimuti sampai cakrawala. Mereka menyaksikan sarang dan kerang mereka kosong melompong. Meninggalkan misteri yang akut. Mereka saling bertegur sapa dan saling menukar, kemudian saling menikmati kebingungan dan rasa frustasi. Ada apa dan mengapa semua cinta yang kasih yang aneh di Malioboro itu dia tabut tanpa kata-kata. Mirip-mirip lagu kuno. Jangan ditanya kemana aku pergi. Jangan ditanya kemana aku pergi. Tanya siapa orang wong ini. Mau bertanya pada siapa? Karena yang pergi hilang tanpa bekas. Melahirkan aneh kisah dan prasangka yang lucu-lucu. Dan merasakan yang tanpa dasar fakta. Kemudian, bagi murid Abu Dzar Al-Ghifari yang memisahkan diri di lembah sunyi, yang kesunyiannya sulit dijangkau, mereka kemudian mencari jalan sendiri-sendiri. Menempa diri sendiri dengan palu kuda frustasi, dipukul, ditempa, dihajarlah jiwa-jiwa mereka sendiri dengan rindu sebagai penderitaan yang puncak. Sekali-sekali mereka melonggok sarang yang telah hampa, karena tanpa induk ayam, juga tanpa tempat bertapa yang telah terkunci, seolah-olah akan terkunci selama berabad-abad. Dia itu sungguh induk ayam yang amat aneh, meninggalkan sarang tanpa pesan, dan membiarkan anak ayam itu mencari jalan hidupnya sendiri. Anak-anak ayam ini yang kreatif, kemudian merenung dan mengais-ngais dalam kenangan apa saja yang telah diwariskan oleh induk ayam itu. Ternyata ada 5, yaitu kesabaran dan keikhlasan tanpa batas yang membuat mereka, jiwa mereka itu gemetar. Yang kedua, kreativitas tanpa batas yang membuat jiwa bersemangat untuk terus berjuang. 3, upaya mencari diri sendiri yang harus dilakukan terus-menerus. 4, menjadikan penderitaan sebagai bagian penting dari kebahagiaan. Aneh tuh, penderitaan kebahagiaan. Tapi itulah yang diajarkan oleh induk ayam di Malioboro. Cinta dan itu yang harus dimanai terus-menerus. Nah, saudara-saudara, induk ayam itu adalah Syekh Waliyul Kutub akhir zaman bernama Ubulanu Paranggi, yang tahun 1905 diam-diam meninggalkan Yogyakarta, meninggalkan Malioboro untuk kembali ke Sumba, menikah, menikmati hidup berkeluarga dan beranak pinak sebelum mengembara kembali ke Pulau Bali. Ibarat orang berpuasa total bertahun-tahun, Ubulanu Paranggi berbuka puasa lahir batin di tanah kelahirannya bersama anak dan istri dan keluarga. Tetapi sebagai wali kutub akhir zaman, dia menugaskan dirinya untuk menjadi wali penjaga anak muda di Pulau Bali. Tentu setelah merasa tugasnya sebagai wali penjaga anak muda di Jakarta, dia anggap selesai. Kepergiannya dari Jogja membuat murid-murid di Padepokan Malioboro frustasi. Untung ada 5 bekal ilmu tadi. Dan kesadaran yang meninggalkan itu buat mereka mengolah penderitaan dan pengalaman frustrasi menjadi karya puisi yang fenomenal. Emma Anu Najib, sebagai anak ayam yang tinggal induknya di Malioboro, diam-diam dan sungguh frustrasi, kemudian sungguh bisa mengolah frustrasi menjadi puisi yang terkumpul dalam buku M Frustrasi. Saya dulu membaca puisi ini ikut gemetar dan juga ikut frustrasi juga. Iya, ikut Nabi Muhammad frustrasi ini bicara ini. Kan menjadi ditanya kok Nabi Muhammad kok frustrasi. Ini dan Nabi Muhammad kok Emel sendiri yang frustrasi. Tapi memang zaman karena tahun 1995 itu ditinggal embu semua sastra Malioboro itu frustrasi semua. Termasuk saya. Saya gini, karena saya waktu itu sudah sampai tingkat kompetisi Meh Sabana. Di Sabana kan air tanah, nah, kompetisi agak calon punya air. Begitu Umbu pergi, saya balas dendam dengan bertapa 2 tahun, kemudian menulis puisi di Harian Masyarakat di Insani. Nah, di Insani itu ada lembaga yang lembaran yang mirip Sabana, namanya Kulminasi. Puisi saya itu kemudian letak non di Masjid Kulminasi. Wah, jadi punya air ini, setengah dengan Sabana. Dan mengapa dalam buku non ada tambahan sajak-sajak jatuh cinta? Saya menduga karena secara intuitif NH meraba airah kepergian gurunya yang ternyata mematuhi perintah ibunya untuk dijodohkan dengan seorang perempuan Sumba yang dengan mulah cinta bersama istrinya itu tumbuh punya anak lebih dari 1. Sentuh intuisi murid-murid Emba Umbu merasa menemukan momentum untuk jatuh cinta dan mencintai gadisnya. Jadi ibu berarti ya satu cinta dibujuk ya, muridnya malu-malu karena itu rabun itu banyak muridnya. Setelah itu jatuh cinta, sudah punya istri. Saya saksikan sendiri murid ibu kemudian berubah menjadi ayam jago yang mampu jatuh cinta kepada calon itu yang melahirkan anak-anaknya. Nah, kalau saya sendiri malah setelah 25 itu menjadi tahun-tahun patah hati itu, tapi saya enggak apa. Jadi itulah suasana yang membuat mengapa tak menulis M Frustrasi, karena tahun 1995 adalah tahun frustrasi semua murid-muridnya Umbu. ambil kajian usaha saya bingung dua. Ketika tanya sama Mas Waragawati, nanti lagi embo aku udah ngerti. Mungkin dia marah pada kita loh. Marah apa? Ya bapaknya marah atau pergi. Wah. Itu Mas Warno. Terus tanya bahasa apa lagi pada Mas Seranto Sarat Maja, malah dia kayak ketawain. Ngomongnya dibikin barang. Wah. Jadi kita bingung. Tanya pada siapa itu, embo nanti lagi. Nah, dulu belum ada WA, jadi kita nggak tahu tanah yang sumber nggak tahu. Jadi perusahaan itulah kemudian justru menjadikan para muridnya mencari jalan sendiri. Dan kalau MH itu rata secara kreatif menjadikan rasa frustrasi yang puncak itu menjadi judul puisi Frustrasi. Dan setelah itu intuisinya mengatakan kita sudah sana jatuh cinta, maka puisi kedua adalah Sajak Jatuh Cinta. Demikianlah adanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian adik kelas membaca kakak kelasnya dengan gayanya. Ini tadi gaya loh. Jadi memang style. Jangan begini. Stylenya seperti itu supaya teman-teman yang hadir malam ini fokus. Jingleng rungokke. Jadi memang sengaja. Jangan dikira itu style. Kalau tadi menceritakan kakak kelasnya sehingga melahirkan Frustasi, sekarang saya minta Mas Tirto atau Pak Tirto untuk kita bersama belajar dari puisi Frustasi itu sendiri. Jadi kalau tadi menceritakan suasana sehingga melahirkan Frustasi, sekarang Mas Tirto mengajak kita bersama membaca Frustasi itu. Demikian Mas, sambil memperkenalkan, ini sedikit aja, dia pernah menjadi kepala Balai Bahasa Yogyakarta, itu sedikit aja, karena nanti kalau kebanyakan saya nanti banyak diprotes. Enggak Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanun yang saya hormati, Pak At Tri Dharma Jiwoko, Mas Eko Tunas, Mas Mustafa, dan juga Pak Dodo, Pak Eko, dan teman-teman sekalian. Saya, kalau tadi Pak Eko bercerita bahwa yang duduk di samping Cak Nun itu adalah teman-teman kelasnya, kemudian ada adik kelasnya, dan juga kalau Pak Eko sendiri orang yang menjaga dapurnya ya, dalam hal penerbitan, Mas Dodo juga. Kalau saya bukan siapa-siapanya, karena itu pas kalau duduknya di paling pojok sini. Teman-teman sekalian, ketika beberapa hari yang lalu saya dihubungi Mas Budi Sarjono bahwa acara Sastra Liman di rumah Ma'iyah ini saya diminta untuk ikut nimbrung gitu. Pertama-tama saya agak ragu karena terus terang saya bukan penyair. Saya juga bukan ahli puisi dan saya juga sangat jarang membaca puisi ya. Tapi karena acara ini adalah rumah Ma'iyah yang berarti kebersamaan, sehingga saya pun akhirnya bersedia untuk nimbrung di acara malam ini. Tadi saya katakan bahwa saya sendiri sebenarnya tidak mengenal Cak Nun, apalagi Pak Cak Nun sama sekali tidak mengenal saya. Mungkin berangkat dari awal ya, tahun saya sendiri tahun 80 masuk ke Jogja, berasal dari Purwodadi. Ini satu kecamatan dengan Mas Sitok Srengenge. Dan ke Jogja tahun 80, ketika saya sendiri mencoba untuk mengadu nasib di Jogja, toh akhirnya saya mengembara juga selama 2 tahun, Cak Nun, sama-sama dulu. Saya juga jebolan Fakultas Ekonomi, hanya bertahan 4 bulan. Hanya bertahan 4 bulan dan mengadu nasib di Jogja. Ternyata di Jogja tahun 82 itu ketemu Pak Jabrohim, ini karibnya Cak Nun juga. Dan karena itu sedikit banyak saya diperkenalkan oleh beberapa sastrawan besar, salah satunya adalah Cak Nun. Saya masuk waktu itu masih Hikip Muhammadiyah, sekarang UAD. Ya. UAD itu waktu tahun 80-an memang sering sekali, ini berkat Pak Jabrohim itu, ada sastrawan, seniman, budayawan besar dari pusat kekuasaan di Jakarta dan sedang berada di Jogja selalu saja dibajak untuk berbicara atau membacakan cerpen atau puisi di Hikip Muhammadiyah waktu itu. Karena itu sedikit banyak saya agak kenal, walaupun tidak mengenal secara serius, tetapi paling tidak tahu nama-nama siapa saja sastrawan, penyair, cerpenis dan seterusnya. Dan lebih agak bertambah sedikit, dulu Cak Nun masih berada di Batang Puluhan waktu itu. Kira-kira tahun 83 atau 84, mungkin teman-teman banyak yang belum lahir ya. Pak Jabrohim itu sering sekali ngetok jendela saya, Cak Nun, malam-malam pukul 11, pukul 12 gitu. Jadi mengetok jendela, kemudian maju, ayo, kemana gitu. Semelu, pokoknya gitu. Nah, yang paling sering itu diajak ke rumah Cak Nun. Ya, waktu itu, tapi ketika ke rumah Cak Nun itu tidak selalu ketemu gitu ya. Pernah Cak Nun yang tidak pernah saya lupa sampai hari ini itu, ketika diajak Pak Jabrohim sampai di depan rumah, sudah menunggu 1-2 jam itu Cak Nun enggak keluar-keluar gitu. Katanya kenapa? Pak Jab bilang lagi meditasi. Saya tidak tahu apakah betul-betul waktu itu meditasi ataukah memang Cak Nun itu waktu tahun 80-an kan memang sangat rajin melahirkan puisi dan esai ya, termasuk ya kalau beberapa cerpen ya. Tetapi paling tidak satu hari itu mesti satu, kata Pak Jabrohim gitu. Kata Pak Jabrohim seperti itu. Nah, karena itu kemudian saya sedikit banyak lebih tahu siapa sebenarnya Cak Nun. Tetapi karena tahun 82 saya ke Jogja selama 2 tahun kesana kemari tidak jelas jundrungnya gitu ya, tiba-tiba terjerembab di Balai Bahasa. Jadi sejak 82 itu masuk Balai Bahasa dan otomatis ketika sudah menjadi ASN ya, pegawai negeri Umar Bakri itu, ternyata sudah disibukkan oleh berbagai sistem ya, ketentuan-ketentuan yang sehingga mengikat seseorang itu menjadi tidak lagi banyak bergaul dengan apalagi di bidang kesenian dan kebudayaan. Tetapi karena kemudian saya diperkenalkan oleh beberapa seniman, sastrawan di UAD, mau tak mau saya sedikit banyak juga lebih mengenal lagi. Itulah sebabnya saya ketika diminta oleh Mas Dizar Zono untuk mencoba sedikit membaca buku M. Frustrasi yang tadi sebagian sudah dibacakan oleh Pak Joko Kamto, itu sebenarnya saya sudah membaca mungkin 2-3 kali, Mas Eko, Cak Nun. Karena bukan penyair, bukan ahli puisi, dan bukan siapa-siapa, karena itu saya tidak bisa menangkap apa-apa. Gitu. Tidak bisa menangkap apa-apa. Yang bisa saya tangkap adalah bahwa ini adalah untaian kata-kata, mungkin frasa, mungkin kalimat ya, dan juga terbentuk sebagai cerita gitu ya, bahkan prosaik gitu ya. Ini betul terwujud di dalam judulnya, apalagi di dalam buku M. Frustrasi ini juga sudah ada semacam pengakuan Cak Nun sendiri. Ini yang ditulis di dalam buku ini, juga ada semacam pengantar dari Seno Gumira Azidharma, sehingga ketika saya membaca juga rasa-rasanya memang begitulah adanya. Bahwa puisi di dalam buku ini yang jumlahnya itu hanya 21 yang dibagi di dalam 2 kelompok, M. Frustrasi dengan Sadak Jatuh Cinta, ini adalah betul-betul merupakan semacam perasaan seorang manusia yang di dalam buku ini adalah M.H. Ainun Najib gitu ya. Mungkin kalau dianalogikan dengan yang lain ya siapa saja M.H. yang lain gitu. Ini adalah kegelisahan-kegelisahan melihat dunia yang semakin jauh dari sifat-sifat rohanian. Itulah sebabnya di dalam beberapa puisi atau bahkan di dalam semua puisi di dalam buku ini Cak Nun selaku penulisnya ini betul-betul marah. Itu sebagaimana tadi dibaca Mas Joko Kamto, Muhammad ini marah. Muhammad ini Muhammad Nabi ataukah Muhammad Ainun Najib, ini bisa dibicarakan lebih lanjut ya. Tetapi bisa jadi bahwa ini adalah sebuah analogi. Kalau Tuhan sudah menitipkan dunia ini kepada umatnya, tentu saja Tuhan berkeinginan bahwa umat selalu melakukan apa yang dititipkan, selalu melakukan apa yang dianjurkan. Tetapi dalam penglihatan Cak Nun, ini ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Karena itu ada kemarahan, ada semacam protes, ada bahkan kalau di sini dikatakan protesnya itu sepanjang masa gitu. Bahwa ketika tadi Mas Budi Sarjono mengatakan bahwa menurut Mas Iman Budi Santoso bahwa puisi Emprustasi ini adalah puisi yang paling monumental di antara sekian banyak puisi Cak Nun. Ini barangkali ada juga benarnya gitu. Juga benarnya, tetapi itu memang bisa dilihat dari konsep-konsep tertentu. Kalau puisi di dalam buku ini adalah puisi-puisi awal, dan yang saya agak terkejut itu ternyata puisi ini ditulis ketika Cak Nun itu usianya baru 17 sampai 23 tahun gitu. Ini betul-betul satu pencapaian yang jarang ya, yang jarang dicapai oleh orang-orang biasa. Tapi memang ini dapat dimaklumi karena kalau kita mencoba membaca sejarah hidup Cak Nun sendiri kan memang berangkat dari situasi pedesaan yang sangat religius, dari konteks desa langgar dan seterusnya, mulai dari pondok pesantren, kemudian lari ke Jogja dan masuk ke sekolah-sekolah pendidikan Muhammadiyah dan seterusnya. Ini akhirnya menjadi ketemu bahwa puisi-puisi yang ditulis di dalam buku ini adalah kemarahan Cak Nun. Melihat dunia yang kita hadapi sekarang ini semakin jauh dari ilahi. Karena itu M frustasi yang dikatakan juga di dalam buku ini sebenarnya frustrasinya itu disadari oleh penulisnya masih berlangsung hingga waktu ya menjelang waktu-waktu akhir gitu. Dari muda sampai tua pun frustasi itu tidak pernah hilang. Ya, tidak pernah hilang. Dan mengapa Cak Nun bisa berbuat seperti itu, ini barangkali dipengaruhi oleh gurunya. Saya memang tidak kenal persis, tidak tahu banyak bagaimana proses kreatif yang dibangun oleh Umbu Landu Paranggi ketika ada Persada Studi Club tahun 69 sampai penuh tahun 70-an. Saya datang tahun 80. Tapi membaca semacam riwayat yang diceritakan oleh Cak Nun, bahkan juga oleh orang-orang lain yang mengenal lebih dekat dengan Cak Nun, ini adalah betul-betul apa yang diajarkan oleh atau Cak Nun mempelajari umbu yang disebut sebagai medium itu ya. Ya, yang dikatakan sebagai medium itu orang yang baru menampakkan kesejatiannya menjelang akhir hayatnya gitu ya. Inilah yang betul-betul diterapkan. Dan Cak Nun pernah mencoba memaparkan bahwa dulu ketika usia SMA, ketika masuk ke PSK, Persada Studi Club, dan memilih keluar dari Fakultas Ekonomi dan seterusnya lebih memilih belajar tentang kehidupan puisi. Ya, belajar tentang kehidupan puisi. Bagaimana Cak Nun menceritakan soal, jadi tiap malam jalan kaki, ini betul Cak Nun ya, jalan kaki terus masuk kampung-kampung tiap hari, tiap malam gitu. Ini betul-betul tidak mungkin itu dilakukan oleh remaja atau pemuda saat ini gitu loh. Saya yakin teman-teman semua ini sudah 17 tahun ke sana ya. Tapi apakah pernah kita sekarang mengalami hal seperti itu? Ini adalah proses yang dilakukan oleh Cak Nun ketika masih muda, belajar tentang kehidupan puisi, mana dianjurkan atau diajarkan, atau yang dipelajari dari Umbu Landu Paranggi. Nah, hal-hal itulah yang sampai hari ini pun saya kira masih sangat dipegang teguh oleh Cak Nun, sebagaimana terlihat pula di dalam puisi-puisi berikutnya, dalam buku-buku berikutnya setelah M. Krustasi ini ada. Dan saya pikir kalau ada yang mengatakan bahwa kira-kira 20 atau 25 tahun terakhir ini Cak Nun tidak lagi berpuisi atau tidak lagi bersastra, ini bagi saya terutama itu salah besar gitu ya, salah besar. Karena menurut saya apa yang dilakukan oleh Cak Nun selama ini adalah tetap saja itu sastra gitu. Cak Nun berbicara di depan jamaah ma'iyah yang menggebu-gebu itu sebenarnya bagi saya adalah prosa. Bagi saya adalah puisi, bagi saya adalah esai. Dan ketika kita melihat video tentang dialog antara bapak dengan anak, misalnya Cak Nun dengan No, misalnya, ini adalah esai-esai filsafat menurut saya. Karena itu salah jika dikatakan bahwa dalam 20 atau 25 tahun terakhir ini Cak Nun tidak lagi bersastra, karena menurut banyak orang dalam tanda kutip Cak Nun ini sudah menjadi selebritis. Ya. Menjadi selebritis, karena itu tidak lagi menjadi sastrawan, tidak lagi menjadi seniman, tetapi menjadi apa ya, selebritis ya. Tetapi sebenarnya bagi saya adalah tidak. Cak Nun bagaimanapun juga tetap bersastra, dan dari masa mudanya ketika belajar awal dulu bahwa ia tetap berpegang pada puisi, pada sastra. Karena bagaimanapun juga puisi adalah kehidupan itu sendiri. Puisi, sastra adalah sarana yang digunakan untuk membebaskan, terutama bagi orang-orang yang apa, tertindas atau bahkan mungkin ditindas misalnya. Karena itu sampai hari ini Cak Nun berpihak kepada orang-orang bawah. Itulah sebabnya saya memahami bahwa buku ini adalah buku yang bagi saya sangat monumental, walaupun dari sisi tertentu ya, dari sisi ekspresi melalui medium bahasanya ya tidak terlalu muluk-muluk, karena Cak Nun memang biasa menggunakan bahasa-bahasa yang biasa, bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh siapa saja, ya bahasa yang tidak dagi-dagi istilahnya gitu, tetapi tansi, substansi isi yang selalu menuju kepada sifat-sifat ketuhanan, sifat yang ruhaniah, ini tersampaikan kepada paling tidak kepada diri siapapun yang mendengar atau membaca. Itulah Mas Eko, saya kira sedikit catatan. Jadi saya tidak mengenal banyak Cak Nun dan tidak membaca semua karya Cak Nun, walaupun saya mengikuti perkembangannya, tapi tidak semuanya membaca karya-karya Cak Nun. Bahwa Cak Nun ketika masih suka apa ya, panggung-panggung misalnya untuk membacakan puisinya yang selalu digemari oleh ribuan bahkan mungkin puluhan ribu penonton, ini juga saya catat di dalam hati saya, dan saya sangat hormat pada penulis buku M. Krustasi ini. Barangkali itu saja dulu catatan saya, Mas Eko. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Mas Tirto yang memulai di apa namanya tema pertemuan malam hari ini, yaitu sinau bareng dengan membaca emtasi. Dan tadi bukan Mas Tirto sendiri yang membaca itu, tapi mengajak semua membaca M Prustasi, sinau bareng dengan membaca M Prustasi. Yang terakhir yang saya catat, Mas, benar bahwa Cak Nun yang sekarang Mbah Nun itu masih menulis puisi atau sastra. Jadi bulan Juni, edisi sastra bulan purnama 5 Juni 2021 diluncurkan buku puisi Mbah Nun, M.H. Ainun Najib, Rahman Rahim Cinta. Artinya masih berpuisi dan bersastra ansih. Jadi bukan, tadi Mas Tirto mencoba tetap berpuisi dalam bentuk lain gitu kan. Tidak, yang konkret saya masih punya teman sastrawan M.H. Ainun Najib. Karena buktinya, Pak, buktinya ada kumpulan buku puisi Rahman Rahim Cinta, yang dia merasa rindu juga untuk menulis puisi tahun-tahun 75, yaitu ini kerinduan dengan M. Prustasi. Sebelum ke yang selanjutnya, saya mengajak kita semua mengelola ruang dan waktu. Ruang, coba saya tidak bilang merapat atau apa, tapi kita kelola dalam suasana prokes ini, bertanggung jawab untuk mengelola ruang bersama. Karena di belakang masih ada yang berdiri, jadi coba dirapatkan. Nanti kalau bilang merapat tapi bertanggung jawab kita terhadap prokes kita gitu. Sembari saya minta di depan Mas Seteng di sini, Mas, hah, itu aja, oke. Dan Mas Budi Sarjono. Oke. Sembari menata diri ya, menjaga prokes. Tadi yang ini yang saya minta ruang. Juga nanti waktu. Jadi waktu secara resmi kita akhiri jam 10.30 malam. Resmi. Jadi nanti kalau molor, jadi saya jam berapa? 10.22. 22.30 saya tutup. Tetapi kalau ngobrol bersama itu tanggung jawab kita bersama ya. Jadi lenjogo bareng ngono kuwi, menjaga ruang dan waktu dalam suasana progres ini kita pertanggungjawabkan bersama. Ojo aku dong. Sekarang teman satu sekolahan. Eko Tunas. Sekolahane kaya ngopo ya omongno dhewe ya. Halo. Halo, enak ndi kowe? Halo, wah enak. Halo, halo. Ya, iki jenenge Liman ya. Acarane sinau bareng. Jadi ora kudu bahas, ora kudu bedah, apa meneng kritik ya. Apa meneng nek kaya aku kan ilmune mung ilmu rumangsa. Ilmu rumangsa kuwi ya gara-gara kumpul mek M.H. Ainun Najib pada waktu. Kalau ngomong puisi dia ya mestinya enggak menyebut Mbah Nun apa Cak Nun, M.H. Ainun Najib kan gitu. M.H. Ainun Najib. Pun yang ngomong ini kok sesek ya. Ning kene wae ben. Lah iki kan ilmu teater ini, ilmu teater. Ya, saya sudah baca ya tahun 80-an kira-kira sudah baca puisi itu, tulis tahun 75-an ya, Cak. 80-an kira-kira terbit, saya sudah baca. Lantas dengar ada acara ini, aku nulis, Pak Tirto, untuk barisan.co itu. Kontan MH mengundang saya untuk sebagai pembicara pocoan lah ya. Pembicara pocoan gitu. Aku pernah membaca, ini kan lali. Lali nih aku nekat nulis baik. Lali, maklum lah, faktor U. Faktor U. Gitu ya. Ini Mas Tirto, teman lama saya di Semarang ya, Mas Tirto ya. Beliau pernah jadi kepala Balai Bahasa Jawa Tengah. Setiap tahun menyelenggarakan lomba Prasidatama ya. Aku juri abadi di situ. Sama Pak siapa? Penyair Jogja siapa? Minto. Bukan, almarhum Iman Budi Santoso. Gitu. Aku suka Semarang sak keluarga, Mas. Bojoku, anakku, mantuku, putuku loro. Kae dimonggoke mbek Cak Nun ning omahe, sak omah sak gluntung dipasrahke. Dihormati tenan aku. Rong kamar sak ruang tamune sak dapure wis monggo. Monggo kowe kok tak mulyake kowe kan ngono kuwi biasa kan dia. Itu. Keluarga putuku wis loro. Lanang kabeh. Jenenge dawa-dawa tur nganggo basa Arab gitu. Mbu nek jeneng nganggo basa Arab ki aku mesti lali ra tau apal. Misi cita sing aku apal Nabi Muhammad wis. Muhammad tok. M itu. Dalam tanda petik nanti kita pelan-pelan bukalah tanda petik itu. Kan gitu. Kan Magelang. Jalan Raya Magelang itu ada soto, kebetulan penggemarnya saya, Happy Astuti itu dulu. Jadi Happy itu penyiar, ketemu aku penyair. Penyiar, penyair ketemu. Dan gitu. Lah di situ makan, ono cewek melebu. Semok gitu lah ya. Semok gitu. Ini nek menurut ukuran umum, harus dikatakan ora ayu. Kuwi nonong irunge pesek kae. Pesek nongkrong kaya irunge Benyamin S iki lho. Lambene ndomble gitu. Iki mesti cerewet iki. Ana rada berkumis iki. Dan ketika guyu itu giginya bersela di tengah. Bagi saya ini menarik ini. Tonjolan tulang pipinya itu bagus gitu. Kok mesem terus mbek aku iki? Mesem mbek aku iki wong apa full smiling apa? Ternyata Masya Allah, bibirnya yang domble itu sudah membentuk senyuman. Ini tanda dalam varian yang lain saya bilang. Iya tuh. Saya tanya sama anak saya itu, mantu saya itu, Safril, Fril. Itu menurutmu cantik enggak? Pesek gitu. Saya marah waktu itu. Kamu anak muda, saya bilang. Kamu bilang milenial. Tapi kamu tidak tahu arti demokratisasi kecantikan, saya bilang. Ya, kan? Yang kamu tahu itu kan kecantikan drakor, ya tuh. Artis-artis Korea itu yang menurut kamu cantik itu. Ini juga cantik. Kalau kamu bilang enggak cantik, lalu bagaimana perempuan-perempuan Papua? Perempuan-perempuan desa ya tuh. Perempuan-perempuan Afrika yang cantik-cantik itu. Ya, ini demokratisasi kecantikan saya bilang. Bagaimana mungkin demokrasi bisa tercipta kalau kamu tidak bisa memahami demokrasi kecantikan? Nesu aku, nesu. Dan kamu tahu toh kenapa kita ke Jogja? Aku dikongkon ngomong puisine M.H.L. Najib. Ngerti gak judulnya? M. Frustasi. Itu judul yang sangat demokratis saya bilang. Tahun 75-an loh. Itu zaman gelombang lirisisme masuk ke seluruh dunia loh. Masuk ke Indonesia. Bahkan banjir darah 65 itu hanya untuk memasukkan lirisisme. Penghambaan terhadap romantisme itu. Sampai sekarang semua puisi jadi sok keren dan lebay itu loh. Mbuh, kenapa nih aku mau puisi-puisi saiki? Lembayung senja. Kowe meh ngarani wong sing wis mambu lemah kan ngono kuwi. Iya to. Sore gerimis. Meh ngomong nangis sore gerimis bar. Jantung hati di dalam almari es. Kowe meh ngomong patah hati tok ngono kuwi. Iki em frustasi lho. Judul yang begitu proletarian ya to, egalitarian. Bu artinya apa? Iya tuh, judulnya seperti cewek tadi tuh, keindahannya itu loh. Bagaimana MH dan gadis tadi itu mengajarkan demokrasi estetika sebetulnya. Zaman lirisisme itu, M. Rustasi itu. Dan isinya, M. Frustasi yang tadi dibacakan oleh Mas Joko Kamto itu. Itu puisi esei itu. Puisi esei itu. Tahun 70-80-an di Jogja, M.H. Ainun Najib dan Simon Hatte sudah nulis puisi esei. Rendra dengan puisi-puisi pamfletnya tahun berapa? Ketika kira-kira Rendra berumur 40-50 lah ya. Jogja, penyair muda pada saat itu yang namanya M.H. Ainun Najib dan Simon Hatte sudah menulis puisi. Lah kok saya kiono sih mengklaim? Ya toh, sebagai genre-nya puisi esei itu. Malah mentok apa? Hadiah apa? Nopo. Wong dasar MH to, wis peken ngono lah. Peken kabeh. Kan gitu. M frustasi itu. Lah isen-isenane iki kira-kira piye? Aku ya ora iso bahas. Iya toh, wong ilmuku ya itu tadi lah, rumangsa itu tadi. Tapi kira-kira saya kan tahu persis asbabul nuzulnya. Iya ya, asbabul nuzulnya itu kan dulu di Kadipaten Wetan, Pak Tirto. Saya itu satu rumah dengan MH. Saumah tapi sak ruangan tok. Parung nempel ning tembok kraton. Umah deret, kamar mandine umum. Sumure jero banget, kaya dramane Arifin Senur Sumur Tanpa Dasar kuwi lho. Timbone sing dikerek iki lho. Kuwi. Penerangane lampu teplok. Lampu teplok, lampu minyak itu. Nek setiap emban nulis wis rampung, wis bengi to. Ben wong ngirit lengo di damu. Teng kamar itu. Peteng. Dan dimulailah visualisasi puisi rutin itu. Ada dua dipan, satu kan biasa, satunya dipan susun. Tiga orang dan tenang ya. Visualisasi puisi itu. Kruyuk. Petengnya muni. Mbak kruyuk. Anang kruyuk. Mbak tak rungok gitu. Hehehehe. Guyu sini. Mentertawakan kelaparan yang puitis. Ek sabar ek, sesuk wae mangane ya sesuk awan. Itu. Puisi itu ditulis dalam situasi yang seperti itu. Jangan lihat Cak Nun saiki. Aku yang tahu Cak Nun itu dari nol min. Ya dong. Nek awan ki durung mangan sedina ki kan. Dulu itu enggak ada penyair gemuk itu enggak ada. Kuru-kuru. Pucet. Gondrongnya sih digondrong-gondrong kayak. Pengen membu-membu gali ya. Iya ya, ngono kuwi. Lah, itulah situasi semacam itu yang melahirkan frustasi itu. Gimana mungkin ya, sekarang yang dikatakan milenium, penyair do lemu-lemu, mangan sedino ping limo, gawe puisine piye? Itulah frustasi. Bentar. Mari kita cari lagi apa yang dari nuzulnya piye. Kan gitu. Ya katakanlah seperti Mas Tirto tadi bilang, itu kegelisahan penyairnya kan. Mempertanyakan M itu. M Muhammad Ainun Najib atau M Nabi Muhammad Rasulullah alaihi wasallam. Bener lah. Sallallahu. Iki Cak Nun lagi aku mantu anakku kae. Kuwi tausiah. Ing tausiah Cak Nun. Ono seniman teko. Jinguk. Eko tunas mantu koyo maiyahan. Gratis kanca ya. Malah ngi amplop. Ya, gitu. Jadi udah frustasi itu. Kira-kira kegelisahan Emba mempertanyakan Nabi Muhammad. Ya toh? Bahwa ya Allah, monologi. Ora kalah Mbak Eko Winardi. Aku tahu stroke tapi ya Allah. Saya lihat ya, saya Eko Tunas lihat. Begitu takdimnya MH terhadap Umbu dan bosannya MH satu ruangan dengan saya. Bentangi turu meneh-meneh rupo iki, bentangi turu meneh-meneh rupo iki. Bosen dan bisa bertahun-tahun. Ora kaya KPKP, nek KPKP kan sidane lang wedo. Iki kontrol kabeh. Masuklah ilmu pertama dari MH. Ketika saya tanya, "M kowe ora bosen be aku?" Ngene ek. Wong bosen ki ra entu. Waktu itu saya pemalas. Ora lutuk to aku. Wong bosen ki ora entu. Bosen itu dosa. Apalagi lebih dosa lagi wong males koyo kowe. Aku mau teratap. Aku kan turut-turut orang yang bergawe. Nek awan ki apa? Wis ora tahan ngelih kae. Wis dino ora. Ora ngebon utange wis akeh ra wani. Yo ek ning Pak Kayam. Wis saka kadipaten ni UGM laku, bayangke. Lemes, pucet, keringet dingin. Itulah yang saya bilang tadi, kelaparan yang puitis, ya toh, yang melahirkan frustasi itu. Ya Allah, aku bukan Umbu Landu Paranggi tersayangmu. Aku bukan Muhammad terkasihmu. Aku Muhammad Ainun Najib yang frustasi. Aku M frustasi. Bariki struk Rabobo. Kan gitu. Ya tuh. Tapi sebentar. Oh, bukankah dalam setiap manusia itu ada Nur Muhammad? Benar ya? Ya tuh. Dalam diri kalian itu ada Nur Muhammad. Cahaya Muhammad yang akan kembali ke cahayanya. Dari nur kembali ke nur, bukan dari tanah kembali ke tanah. Itu kan raga ya. Makanya saya sering tersinggung tuh. Kalau mendengar Cak Nun dipanggil Mbah Nun. Manusia itu tidak pernah tua. Karena otak, jantung, hati tidak berusia. Apalagi di dalam diriku ada Nur Muhammad. Nur kembali ke nur. Nur patang bulan itu ya. cerita ke Nur patang bulan kok koloni kae. Kok yo tega iki lho, kok kolu lho kowe iki. Isin. Jadi Barseko Kadipaten Kadipaten ya, dari Kadipaten pindah ke Patang Puluhan. Kontrak rumah tua Mas Tirto. Lumayan aku entuk kamar. Tur kamar orang rumah tua kan gede ya. Itu di sana ora bentangi turu ketemu rupo ku. Kaya meh mutah kae to. Tiap hari di jalan itu depan rumah itu minggu jute. Orang ngerti. Jane tergolong ayu. Yo kira-kira kaya Titi DJ ngono lah. Apa kaya Joyce Erna? Ora kenal ya? Ning ora kaya artis Korea ora. Ning dia kumal. Ora tau adus, rambuté kusut masai nyaris gimbal. Meskipun selalu tersenyum. Orang-orang bilang dia terganggu jiwanya. Nur itu. Dengar-dengar dia ditinggal oleh pacarnya. Nanti bagian yang isu Cak Nun nanti biar Mbah Nun sendiri yang cerita lah. Aku izin kalau cerita dewe. Ya Allah ya Rasulullah. Izin. Nur itu ya, ketika ditinggal pacarnya itu, dia kan ingin segera ketemu dengan, tidak bunuh diri. Iya kan? Dia ingin segera ketemu kekasih Allah. Muhammad saja tahu apakah dia sudah bertemu atau belum. Tapi sebentar juga saya katakan, kita nur misalnya sudah kembali ke cahayanya, apa beda cahaya dengan sinar? Ada yang tahu? Barat lampu 10 watt. Nek janun 1000 watt. Kan kira-kira begitu. Jadi aku nek lungguh ning sampinge janun yo 10 watt ki ra ono, non 1000 watt tok kan gitu. Tapi sebentar. Di dalam listrik itu ada molekul, ada komponen, ada atom, dan akhirnya cahaya. Lampu itu ada Allah di situ. Termasuk di dalam 10 wattku. Kan ngono. Betul tidak? Nek salah ya ora apa-apa. Mergo wong iki panggonane salah, panggonane dosa. Yen nur kita pulang kembali ke cahaya Allah, sangune dosa. Barat keris itu yang rapuhkan warangkanya, tosan ajinya tetap mulia, tetap Muhammadi. Iya kan? Jadi itulah frustasi. Wislah kesel. Demikian presentasi teman sekolah. Tahu kan sekolahnya ya? Jadi ruang dan jangan bayangkan sekolahan ruang waktu dengan bidang-bidang yang keras kayak gitu. Sekarang teman sekelas. Jadi teman sekelas ini nanti juga bisa kita tangkap seperti apa kelasnya. Jadi saat itu ada, saya sebut saja muridnya ada 4. Ada Adri Darmaji Woko, ada Yudhistira Masardi, ada MH Ainun Najib, ada Linus Suryadi AG almarhum. Nah, mungkin nanti Mas Adri bisa mengatakan banyak hal sehingga kita menangkap apa yang dimaksud kelas, apa yang dimaksud teman sekelas. Adri Darmaji Woko. Malam hari ini saya mendapat kehormatan dari Cak Nun, yaitu mendapat tempat duduk yang sedianya disemayami oleh Cak Nun. Karena ini pinjaman dan karena saya merasa tidak bisa di tahta ini. Jadi mohon Anda semua bisa maklum, saya tidak bisa seperti Mas Eko Tunas tadi ya, biayaan kesana kemari. Tadi saya enggak tahu apakah yang ngomong itu MH Ain Najib ataukah Eko Tunas. Karena dari nadanya sama, dari seperguruan dan satu kelas yang sama, dari Kadipaten 17 sampai 40-an. Sama-sama nurnya juga, enggak tahu siapa si nur itu. Cuma yang ingin saya katakan, dulu kami teman sekelas. Saya dan MH Ain Najib itu teman sekelas, cuma MH Ain Najib itu kelas resmi, kelas negara, kalau saya kelas filial. Jadi sama-sama sadarnya jauh sekali. Saya ingat pada waktu tahun 75 akhir, waktu kami selesai pertemuan sastrawan tahun 75, itu MH Ain Najib itu bersama saya dari Balai Baya ke Taman Ismail Marzuki. Itu membawa M frustrasi, bentuk stensilan. Dia sunggi-sunggi gitu sambil gruntel atau apa, saya enggak tahu lah itu. Masih bicara dengan hati ke hati, dalam bicara dengan dirinya sendiri. Dia apa tahu itu stensilan. Lah itu stensilan itu saya enggak tahu, itu sampai sekarang kemana. Dan sejak sekarang, sudah 48 tahun yang lalu, saya tidak tahu apa isi M frustrasi. Dan sekarang baru ketahuan, baru sedikit terbuka remang-remang, setelah Mas Tirto Sondo, kemudian Tunas, kemudian juga Mas Mustofa M. Basim itu dengan suara gemerenggeng tadi, bisa menjelaskan apa yang diucapkan untuk kita semua. Jadi begitulah, saya waktu itu di Jakarta yang dikenal sebagai duet dengan Yudhistira Ardi Nugraha, dan di Yogyakarta itu MH Ain Najib duet dengan Linus Suryadi AG. Dan pada waktu itu Linus dan MH ini sangat murni untuk berkesenian. Kalau kami, saya dan Yudhistira itu tidak murni, kami menulis apa saja, juga termasuk bikin berita pendek-pendek. Waktu itu kami belajar jurnalistik ya, sehingga kami jauh dari sastra, seperti yang dihidup-hidupi oleh teman saya M.I. Najib ini dan Linus Jarati dan sebagainya. Saya waktu itu juga marah ya, pada tahun 83 ketika kami semua, kami diundang untuk pertemuan, bukan, untuk pertemuan Puisi Indonesia tahun 83, itu M.H. dan Linus nggak mau datang. Jadi yang datang hanya saya sendiri dan itu terpengaruh oleh mereka berdua tidak mau datang. Tapi akhirnya saya datang, saya sudah janji dan waktu itu saya juga apa, sama-sama dengan panitia untuk mengerjakan hal demikian itu. Sekarang terbalik, pada hari ini saya lihat ini Cak Nun ini yang sudah berganti nama sudah selama ini memberikan kepada saya, memberitahukan kepada saya bahwa beliau itu adalah seorang penyair. Dengan tadi dikatakan ada M. Prustasi atau apa tadi, saya sangat terpesona dengan M. Prustasi. Itu sudah sekian tahun yang lalu ya, dan saya isinya tidak tahu, dan sekarang mulai dimasyarakatkan kembali. Saya akan mengatakan bahwa bentuk apapun yang ditulis oleh M.H. Najib itu akan laku di pasaran. Dan moga-moga ada semua atau kita semua nanti bisa membeli buku itu dengan harga yang sudah ditetapkan oleh penerbit. Kembali ke tempat kami berada waktu sekelas itu. Jadi tadi pagi saya lewat Jalan Malioboro. Itu ada sebuah lorong-lorong kecil Jalan Malioboro nomor 175A. Saya ingat teman saya M.H. Najib dulu suka mainnya di situ. Saya mendengar bagaimana dia lapar terus larinya ke Pak Umar Khayyam dan sebagainya. Bagaimana Malioboro itu dengan membawa kelaparan dan sebagainya. Itu semua terekam pada saya. Setelah melihat kehidupan Cak Nun sekarang ini, saya kok ragu apakah Cak Nun yang sekarang itu berbeda dengan Cak Nun yang dulu. Ternyata itu Cak Nun masih tetap menyambut saya dengan ramah dan bahkan memuliakan saya. Betul ya Cak Nun ya? Jadi walaupun kami bersahabat, tapi tidak pernah kami bicara. Karena saya ini selama itu berjalan di jalan sunyi, tidak punya apa namanya jamaah lain dengan Cak Nun itu. Ini semua jamaah Cak Nun ya, baik dalam ilmu sosial ataupun keagamaan yang saya tidak tahu itu, juga bagaimana cara duduknya juga berbeda ini kan, karena beliau itu dengan cara meditasi, kalau saya dengan sepanjang jalan itu, jadi duduk juga saya enaknya. Hari sampai mana saya nggak tahu, lupa apa yang akan saya katakan tadi. Sebentar dulu. Nah, kemudian gini, pada waktu Cak Nun sudah dikenal melalui apa itu, sebulan sekali itu Maya itu link itu apa, lautan jilbab segala. Nah, itu saya tahu, tapi saya enggak sudi mau datang. Karena apa? Kalau ketemu itu enggak pernah negur. Paling ketemu ya halo aja ya. Gimana mau ini negur? Sekarang ketemu sebentar lagi dirubung. Ya kan saya akan menyendiri ngumpet. Begitulah. Nah, ya mesake banget. Tapi gimana lagi? Saya datang jauh-jauh dari Depok, bukan Depok Sleman tapi Depok Jawa Barat. Yang kesini khusus untuk menanyakan M. Prustasi itu. Jadi bagaimana saya tenang dengan M. Prustasi yang saya pernah lihat stensilan dalam waktu baru 8 tahun yang lalu kira-kira ya. Demikianlah teman-teman sekalian, karena yang akan berbicara itu Cak Nun. Jadi maaf saja saya mengganggu kalian untuk mengganggu silaturahim kalian dengan Cak Nun ini. Lah, monggo silakan saya kembalikan lorong ini. Ya. Terima kasih Mas Adri. Tepuk tangan untuk Mas Adri. M. Prustasi ditulis oleh M.H. Ainun Najib tahun 1925. Sekarang tahun 2022 sekitar pitu ya. 47. Nah, M.H. Ainun Najib menulis M. Prustasi tahun 75, sekarang M.H. Ainun Najib membaca, kemudian pledoi atau apa. M.H. Ainun Najib setengah abad kemudian membaca M. Prustasi yang akan dibacakan oleh Sedeng. Silakan. Karena yang saya akan omongkan kepada Anda itu curhat, sambatan dan ngudoroso ya. Daripada saya berkepanjangan ngudoroso, saya tulis. Maka saya terus minta tolong kepada Sedeng untuk membacanya, dan saya mohon waktu mungkin agak lama. Meskipun saya agak kecewa, asbabun nuzulnya tadi sama sekali tidak lengkap. Eko hanya cerita yang baik-baik, yang menyelamatkan citranya. Nek kue ngerti tenane, wah, wis. Itu butuh ilmu, butuh kawruh yang sangat tinggi dan sangat luas untuk memahami siapa Eko Tunas yang sebenarnya. Salah satu yang tadi kita cerita sama Bu Eko, namanya Mbak Happy, itu suatu hari dalam keadaan mabuk, mabuk berat sampai ngeledak, ora sadar, kita pong, tak lebokke mobilku, tak setir dhewe nang Semarang, tak seleke, tak serake nang bojone. Terus pas tak bopongi dhewe, tak omongi, kowe asu bajingan mabuk terus, Gus Dur ora tau tak bopong, bopong ndasmu ngono aku. Itu ya, dalam keadaan mabuk dia samar-samar krungu swaraku kuwi. Gus Dur ora tau tak bopong. Lah aku kudu bopong saka jangan di Semarang nyetir dhewe. Terus tekan ngarepe omahe Mbak Happy, kuwi tak jupuk saka jok mburi kae. Saya ngledak ning mburi tak angkut, tak lebokke tak serake bojone. Kuwi semua nabi tidak pernah mengalami itu. Ya ya. Ya. Apa sampe soalnya ora tau nang Jogja, ora tau nang Semarang, nabi sapa wae ora tau nang Semarang. Nomor loro ora mungkin nabi nyetir, gitu. Dari Nabi Adam sampai Muhammad tidak mungkin mereka bisa nyetir mobil gitu. Dan juga tidak mungkin punya teman pemabuk. Kan gitu kan? Ning begitu cintanya saya sama Eko ini, begitu sayangnya sama dia itu ya. Maka apa namanya? Itu saya lakukan dengan gue nyetir dhewe lho ya, nyetir dhewe tenan nang Semarang kuwi dengan deladap-deladap orang ngerti dalane kae. Terus ada asbabun nuzul yang lain yang mungkin Eko nanti perlu ceritakan. Kita itu dalam beberapa segmen waktu dikenal sebagai 4E. 4E itu 1 MH, 2 Eko Tunas, 3 EH Kartanegara yang dulu ikut Mak Ihan juga sekian tahun yang lalu, sekarang almarhum. Terus yang keempat adalah EBIT GAD. Nah, kalau Anda ingin tahu asbabun nuzul mengenai EBIT, tanya sama Eko. Karena dia termasuk yang diusir sering sekali oleh EBIT. Jadi dia yang membawakan gitarnya EBIT kalau mau pentas itu dia. EBIT sendiri tidak pernah membawakan apapun dari Eko kan gitu kan. Dan seterusnya aja. Itu apa mesti gua mengkontrol terlalu jarimu mau tahu? Kuwi bahasane aku minirokke lho ya. Sing tanggung jawab sing tak tirokke lho ya. Oke, jadi sekarang saya mohon dengan sangat saya matur nuwun kepada Mas Sedeng, aktor teater Perdikan Gati Piro, selama ini untuk membacakan apa yang sudah saya tulis, dan mohon izin agak panjang sedikit sebab aslinya mungkin jauh lebih panjang dari itu, nek aku ngudoroso tenan gitu. Mabuk koyo ngono ki mabuk apa? Aku tidak mabuk tiga dewa. Waktu itu jadi narkobawan. Rumah salane. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Oh, itu berem ilmune wis Nur Muhammad ya Mas ya. Rambayange Mas Eko Tunas iso dadi ngono. Subhanallah, alhamdulillah. Rada abot janjane mongke iki. Bismillahirrahmanirrahim. M frustrasi setengah abad kemudian. 1. Kegagalan sebagai penyair. Sejak hari saya mengambil keputusan untuk membuat judul M frustrasi, baik untuk puisi maupun kemudian untuk buku, saya sadar sepenuhnya bahwa pilihan itu sangat buruk, tidak memenuhi habitat estetika dan jauh dari nuansa puitika yang berlaku di awal 1970-an maupun hingga sekarang. Tapi saya tetap bertahan karena ada semacam substansi dan muatan dimensi nilai dari Dharma hidup. Tapi sepertinya itulah awal kegagalan saya sebagai penyair. Saya belajar dan berlatih menulis puisi selama setengah abad lebih. Tidak membuat saya menjadi penyair yang cukup baik bagi diri saya sendiri. Terlebih lagi bagi dunia kepenyairan tanah air. Jangan pula berharap dengan karya-karya buruk itu saya akan pernah bisa menjadi bagian dari penyair-penyair yang penting di Indonesia. Di dalam lakon kepenyairan nasional, saya hanya seorang figuran, bolo dupaan yang sama sekali jauh dari spotlight panggung senian dan perpuisian nasional Indonesia. Puisi saya tidak terdaftar di dalam buku antologi puisi Tonggak yang dieditori oleh sahabat terdekat saya, almarhum Linus Suryadi AG, yang benar-benar merupakan tonggak sejarah kepenyairan Jogja dan nasional. Juga bahkan nama saya tidak ada di lembaran buku besar kesenian dan kebudayaan Indonesia yang disebar ke seluruh dunia melalui kedutaan-kedutaan besar Republik Indonesia di negara manapun. Bahkan saya ditimpa bias informasi dan pemahaman. Di era 1970 hingga 1975, saya bertugas sebagai wartawan. Kalau saya mudik ke kampung halaman di Jombang, teman-teman saya sesama penggembala kambing menyapa, Dut, cari kon saiki dadi hartawan ta? Panggilan saya memang gendut. Dan teman-teman saya tadi yang mereka maksudkan dengan hartawan adalah wartawan. Tetapi ketika saya takziah layatan meninggalnya seorang teman penyair, saya disapa oleh seorang teman seniman teaterawan lain yang sudah lebih 30 tahun tidak ketemu. Hei Nun, cari kowe saiki wis sugih ta. Begitulah konten pikiran dan muatan hati sahabat-sahabat saya seniman selama sekitar setengah abad. Maka di tengah frustrasi sekarang ini saya berbahagia oleh inisiatif melungsungi Periungan Teaterawan Jogja yang sedang intensif di Kadipiro hari-hari ini. 2. Kualat M yang SAW. Ternyata judul M Frustrasi diam-diam merupakan ramalan atas nasib saya sendiri. Hari-hari sekarang ini adalah puncak frustrasi yang saya alami di senja hari usia 69 tahun saya. Frustrasi adalah suatu keadaan di mana manusia ditekan oleh suatu keadaan yang berkepanjangan yang membuatnya kesal, sengsara atau menderita tanpa ia bisa mengatasi atau mengakhirinya. Kan tetapi puncak frustrasi yang saya alami sekarang ini tidak ada hubungannya dengan puisi atau kesenian. Kegagalan sebagai penyair atau seniman sama sekali tidak mengandung potensi untuk frustrasi. Justru hari-hari ini saya sedang sangat berbahagia bisa mentuturi handayani proses kreativitas reriungan teater yang berproses akan memintaskan melungsungi di mana sekitar 60 pekerja teater dari 4 generasi berhimpun menyatu dalam semangat kreatif dan ketulusan kerja keras. Puncak frustrasi yang sedang saya alami adalah hubungan antara saya dengan Indonesia, dengan manusia, serta dengan Tuhan. Telah melewati setengah abad. Frustrasinya si M hari-hari ini sampai di puncaknya. M adalah sebutan atau panggilan kepada saya oleh guru saya, Umbu Landu Parangi, di awal era 1970-an. Kala buku M Frustrasi diterbitkan, aslinya yang saya maksudkan dengan M adalah Muhammad, Nabi pamungkasnya Tuhan di planet bumi. Ada kemungkinan frustrasi yang sedang saya alami itu karena kualat. oleh M yang sallallahu alaihi wasallam. Saya menstimulasikan di dalam mekanisme pandang pikiran dan hati saya bahwa Nabi Muhammad mengalami frustrasi yang mendalam karena fakta kekufuran dan kemunafikan masyarakat manusia maupun umatnya sendiri. Nah, di era 1970-an, M frustrasi hanya pembayangan, imajinasi, animasi atau simulasi. Tapi setengah abad kemudian, terutama hari-hari sekarang ini, saya mengalami M frustrasi secara empiris, mendalam, menikam-nikam dan serasa sangat menghancurkan. Kuasai di seribu hal, berkuasa satu hal. Saya adalah manusia yang dikuasai oleh pihak-pihak lain dalam skala besar, makro dan global, hingga skala kecil dan urusan kecil, mikro dan lokal. Saya adalah manusia yang dalam seribu hal berposisi dikuasai dan hanya dalam satu hal saya menguasai. Dikuasai dengan berbagai levelnya, ditindas, dianiaya, dipaksa patuh, diinjak-injak, dibuli, dipukuli, dipiloro. Tidak boleh berpendapat. Saya disiksa dan dinista kalau mengungkapkan hal yang saya yakini benar. Saya dihardik, dikutuk kalau menerapkan sesuatu yang saya yakini itu sebagai hak-hak saya. Hanya atas dasar sangkaan, bukan atas dasar fakta kesalahan. Saya dihukum sangat berat sepanjang hidup dan mungkin sampai akhirat nanti. Saya hanya berkuasa pada satu hal saja, yakni atas diri saya sendiri, atas hati, pikiran, mental, psikologi, dan manajemen kejiwaan saya sendiri. Itu pun terbatas pada ukuran di mana kuasa saya atas diri saya sendiri tidak boleh diduplikasi menjadi kuasa atas orang lain, manusia lain, atau pihak lain. Saya dilarang oleh Maha Pencipta dan oleh saya sendiri untuk dengan kuasa atas diri sendiri itu saya menghebati orang lain, minteri, ngendas-ndasi atau adigang, adigung, adiguno, atas siapapun di luar diri saya. Batas yang boleh saya eksplorasi hanya bahwa semua kekuasaan atas saya itu dalam bentuk apapun, dengan kadar seberapapun, tidak boleh membuat saya frustrasi, kebingungan, stres, tertekan, menderita, atau sengsara. Dengan seribu kuasaan yang menimpa saya dan dengan hanya satu kuasa yang ada di genggaman hidup saya diwajibkan oleh Maha Pencipta dan oleh saya sendiri untuk selalu berbuat adil, pikiran jernih dan seimbang, berhati samudra, bermental baja, bergembira, berbahagia, mengayomi dan melindungi siapun yang bukan saya. Saya wajib mengobati manusia-manusia yang sakit dalam keadaan saya sendiri sakit keras. Saya wajib menampung keluhan-keluhan ribuan orang dalam posisi saya sendiri ditimbun oleh gunung keluhan atas hidup saya sendiri. Saya wajib menolong siapapun dan berapapun orang yang membutuhkan pertolongan saya tatkala saya sendiri amat sangat pertolongan. Saya wajib mendengarkan, menampung, mengelus halus hati orang yang antri menumpahkan kesedihan dan frustrasinya dalam keadaan saya sendiri sedang bertengger di puncak gunung frustrasi oleh posisi saya di dunia, di negara, di masyarakat dan keluarga. Kegagalan dalam negara. Di ujung setiap siang dan malam, adaan frustrasi itu hari demi hari, malam demi malam. Saya bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Puji Tuhan untuk segala hal yang menggembirakan atau menyengsarakan, yang membangkitkan atau menghancurkan. Saya bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa, yang seluruh segala kehendaknya maha menakjubkan. Segala puja-puji atas semua hal yang Tuhan anugerahkan atas hidup saya hingga 68 tahun usia. Tahun 2022 adalah pun gagal paham saya terhadap hubungan timbal balik antara konsep negara, Pancasila dan demokrasi dengan Indonesia, dengan bangsanya, masyarakatnya, umatnya, manusianya. Satu-satunya fakta yang saya tidak terlalu gagal paham adalah bahwa semua apa yang saya lakukan dan perjuangkan selama setengah abad lebih. Saya ulangi. Satunya fakta yang saya tidak terlalu gagal paham adalah bahwa semua apa yang saya lakukan dan perjuangkan selama setengah abad lebih tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya bagi Indonesia. Tidak manfaatnya. Muspro alias mubazir. Tidak mengubah atau memperbaiki apapun. Bahkan Indonesia juga tidak mengetahui saya. Indonesia tidak mengenali apa yang saya lakukan. No. Alih-alih mengapresiasinya, jangankan menghargai atau apalagi berterima kasih. No. Bahkan bagi Indonesia, wujudi kaadami. Wujudi kaadami. Ada atau tidak adanya saya sama saja bagi Indonesia. Bahkan kalau dilihat secara substansial lebih mendalam dan meluas. Jadi jauh lebih parah dari itu. Jauh lebih memfrustrasikan dibanding itu. Dan tetapi tak ada batas akhir dari cakrawala rasa syukurku. Tak ada batas akhir dari cakrawala rasa syukurku. Tak ada batas akhir dari cakrawala rasa syukurku. Maka senantiasa kuucapkan sepenuh jiwa alhamdulillah ala kulli hal. Hubungan antara saya dengan Indonesia adalah hubungan cinta yang pincang. Hubungan cinta bertepuk sebelah tangan. Hubungan antara kehusyukan dengan cengengesan. Hubungan antara kesungguhan dengan keacuhan. Hubungan antara perhatian dengan kecuekan. Hubungan antara keluguan dengan penipuan. Hubungan antara kepolosan dengan kebohongan. Hubungan antara kemendalaman dengan kedangkalan. Hubungan antara kehati-hatian dengan sembronoan. Hubungan antara ketulusan dengan kedengkian. Hubungan antara sidik dengan hasad. Hubungan antara perhatian dengan ketidakpedulian. Hubungan antara kecermatan dengan kesembronoan. Hubungan antara ketelitian dengan serampangan. Hubungan antara perawatan dengan keserakahan. Hubungan antara amanah dan serabutan. Hubungan antara kesalehan dengan kekufuran. Hubungan antara perlindungan dengan penghancuran. Hubungan antara ilmu dengan jahalah. Hubungan antara syukur dengan kufur. Hubungan antara kesetiaan dengan khianat. Takbiratul ihramku digoyang-goyang oleh kapitalisme sampah-sampah. Rukukku diguncang-guncang oleh yuaswisu keserakahan industri. Sujudku ditimpa-timpa oleh hawa kemunafikan politik. Dan tahiyatku hendak digelimpangkan oleh kepandiran peradaban. 5. Kegagalan saya sebagai warga teater. Sejak balita saya dilatih berwudu, menjaga kebersihan wajah, jernihan mata dan telinga, kontrol mulut, kehati-hatian tangan dan kaki. Tapi berpuluh-puluh tahun berikutnya, wajah saya dirusak oleh negara dan manusia. Kepribadian saya dicoreng-moreng, citra saya dihancurkan dengan manipulasi, kebodohan dan fitnah, utamanya melalui media-media yang sangat rakus menikmati kerapuhan jiwa manusia, kebrutalan ekspresi dan kepandiran komunikasi manusia. Tiap kali berpuluh-puluh, beratus-ratus, hingga beribu-ribu jenis-jenis fitnah itu menimpa dan menghardik saya. Tetapi sesungguhnya alhamdulillah ala kulli hal saya belajar dan berlatih menulis lebih dari 10 repertoire teater serta mensupport pementasan-pementasannya, bahkan menjadi penyelenggara atau pengusaha pementasannya. Tetapi itu tidak cukup bagi Indonesia, baik media-medianya maupun kepustakaan kaum intelektualnya, untuk sekedar mengetahui atau mengingat bahwa saya adalah pekerja kesenian, penulis sastra lakon, teaterawan atau aktivis seni teater juga. Alhamdulillah ala kulli hal, seluruh skrip teater yang saya tulis itu 100% menggali tema dari kehidupan Indonesia. Nilai-nilai, budayaan, sejarah dan peradabannya. Tidak satupun yang berorientasi pada hazanah lakon teater barat atau negeri manapun. Dan itu tidak pernah memadai untuk melahirkan catatan tentang kemandirian dan originalitas keindonesiaan saya dalam berkesenian. Alhamdulillah ala kulli hal, di antara karya teater itu ada yang berjudul Lautan Jilbab, yang konten dan misinya saya perjuangkan hingga ke pengadilan negara. Sehingga saat ini lebih 90% wanita Indonesia memakai jilbab. Tetap tidak cukup untuk membuat para pemimpin Islam dan kaum muslimin mengingat saya ketika menyaksikan muslimah berjilbab. Ada selentang-selenting di sekitar saya bahwa penonton Lautan Jilbab di Stadion Madiun, juga sejumlah pementasan di Taman Budaya Jogja yang saya serta di dalamnya, mencatat rekor jumlah penonton. Tapi siapa yang mencatat? Sedangkan pelakunya tidak mendaftarkan karyanya di Museum Rekor Indonesia dan Dunia. Di tengah itu semua saya merasa Tuhan, para malaikat dan sejumlah nabi serta rasul tersenyum mentertawakan saya. Nun, apamu yang kau sangka pantas diingat oleh negara dan manusia, sedangkan Tuhan yang maha kuasa pun bukan pancer ingatan hidup mereka. Tuhanan yang maha esa itu pun bukan prioritas Indonesia. 6. Kegagalan sebagai warga dunia. Alhamdulillah ala kulli hal, bersama Kiai Kanjeng selama 35 tahun lebih saya bekerja keras merambah ranah kreativitas fenomenologi musik yang melibatkan seluruh anasir musik dunia, barat dan timur, dibawa keliling Nusantara hingga 4.168 tempat sampai saat ini. 4.168 tempat sampai saat ini. Tetapi itu tidak cukup untuk membuat Belantika Musik Nasional Indonesia mengenali dan mencatatnya. Bersama Kiai Kanjeng juga kami berkeliling ke banyak negara hingga 26 kota-kota besar dunia, mendapatkan penghargaan khusus di Inggris, Italia, dan Mesir. Tidak cukup untuk membuat Indonesia mengenali kami, apalagi merasa memiliki Kiai Kanjeng. Peristiwa Kiai Kanjeng dan The Muslim News Award of Talent bersama Perdana Menteri Inggris Gordon Brown tidaklah bermakna apa bagi Indonesia yang besar dan agung ini. Apalagi kok hanya sekedar demungnya Kiai Kanjeng yang diabadikan di Conservatorio di Napoli, di Naples, Italia sana. Bagi bangsa besar Indonesia, itu hanyalah setitik debu yang menempel di sehelai daun kering. Jangankan dunia, Indonesia pun tidak benar-benar. Jangankan dunia, Indonesia pun tidak benar-benar menganggap saya ada. Bersama Kiai Kanjeng, kami menghidupkan kembali dan membangkitkan kembali harga diri dari bagian-bagian substansial dari kebudayaan Jawa dan Islam yang sudah lama dikuburkan oleh era modernisme, tembang, solawat, sehingga kemudian menjadi mainstream budaya nasional. Tetapi what? Tetapi bagi Indonesia dan media-media ultramodern di era milenial, bukanlah solawat dan tembang para wali yang merupakan harta benda terpenting. 7. Kegagalan sebagai warga negara. Alhamdulillah ala kulli hal, untuk apapun saja yang Tuhan wajibkan berlaku atas hidup saya, secara pribadi saya, mengupayakan seorang presiden lengser sesudah 32 tahun berkuasa. Tidak cukup untuk membuat seorang sejarawan pun bertanya. Tidak cukup untuk membuat kaum cendikiawan meneliti, bahkan menjadi sumber fitnah yang menuduh saya adalah orangnya Soeharto di hadapan 1 juta rakyat yang berkumpul di alun-alun utara Yogyakarta. Dengan perjuangan pribadi, saya memastikan kemenangan Golkar dan PPP atas PDIP, sehingga seorang kiai naik. Menjadi presiden. Dan kemudian secara pribadi pula saya mengevakuasi sesudah beliau mengalami impeachment. Saya mengupayakan beliau untuk legowo, keluar dan pergi dari istana negara. Kemudian saya pula yang diminta oleh sang mantan presiden itu untuk mengumumkannya di depan semua wartawan nasional dan dunia. Tetapi itu tidak cukup untuk membuat pencatat sejarah nasional mengetahuinya. Bahkan tidak cukup untuk membuat keluarga yang bersangkutan menghormati saya. Alhamdulillah ala kulli hal, saya membuat seorang pengusaha yang tidak bersalah secara hukum menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia rela mensedekahkan 10,6 triliun untuk membangunkan 13.256 rumah penduduk. Tidak cukup signifikan untuk dicatat oleh siapapun kecuali tebaran fitnah yang tak habis-habisnya sampai hari ini. Sedangkan semesta dan galaksi-galaksi ilmu yang saya sebar dan sedekahkan ke ribuan masa di ribuan forum ma'iyah yang rata-rata berlangsung dari pukul 20 sampai dengan 3 waktu Indonesia Barat sangat deras. Sejumlah maling mencurinya untuk menyebarkan fitnah di medsos, merusak saya dan jagat rohani ketulusan masyarakat. Saya mendamaikan tawur masal di sebuah pulau. Saya mendamaikan tawur masal di kota sebuah pulau, mengembalikan 1.500 kepala keluarga ke kampungnya di pulau yang lain sesudah diusir oleh 5.500 yang memusuhinya. Mendamaikan potensi pertempuran antara dua kelompok masyarakat di pulau yang lain lagi, serta banyak kasus lainnya di berbagai wilayah Indonesia, itu tidak cukup untuk membuat publik mengenali saya sebagai warga juru damai. Gagalan mengutuhkan ma'iyah. Alhamdulillah ala kulli hal, Tuhan membimbing saya untuk membikin ma'iyah, menyebarkannya sampai 63 simpul dan ratusan lingkaran-lingkaran serta sebaran-sebaran ribuan titik-titik yang mustahil teridentifikasi karena sifatnya bukan padatan seperti parpol, ormas, kelompok hori, klub olahraga dan lain-lain di seluruh Indonesia dan di sejumlah negara di dunia. Bangun kedamaian sosial, mendidikkan kejernihan berpikir, ketulusan hati, kebersihan rohani dan kreativitas untuk masa depan serta keseimbangan sosial. Itu belum cukup untuk dilihat sebagai perawatan keutuhan NKRI dan kemanusiaan. Bahkan kemaslahatan ma'iyah dimanipulasi oleh banyak pihak untuk menyebarkan kemudorotan, kebencian dan permusuhan melalui media-media sosial, online maupun offline. Saya gagal merawat keutuhan ma'iyah yang dianugerahkan oleh Tuhan. Ma'iyahan berlangsung rata-rata dari pukul 20 sampai dengan 3 pagi. Dan tidak ada zaman apapun sejak Nabi Adam. Tidak ada zaman apapun sejak Nabi Adam. Ada forum dengan ribuan orang yang sinau bareng dengan kehusyukan dan kegembiraan sampai hampir pagi. Saya dimurahi Allah untuk memurahi umat manusia dan bangsa Indonesia, mensedekahkan ilmu dan pengetahuan yang selalu diperbaharui oleh hidayahnya. Tetapi bagian jamaah ma'iyah terus-menerus mengkapitalisasikan sedekah saya. Menjual belikannya, mengecerkannya di media-media sosial tanpa henti-hentinya. Memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi atau golongan politik, serta menyebarkan berbagai jenis fitnah tanpa henti sampai hari ini. Saya mohon pada Tuhan, saya mohon ampun kepada Tuhan karena tidak sanggup merawat rahmat dan hidayah ma'iyah darinya sebagai keutuhan hidayah dan gerakan nilai. Di antara jamaah ma'iyah sendiri tidak sedikit yang tidak bisa saya jaga untuk tidak kerasukan iblis, setan dan dajjal. Gagalan dan kesepian di hadapan Tuhan. Alhamdulillah ala kulli hal, sepanjang hidup dan saya hanya Quran, dan itu menjadi sumber dan wacana utama dari ribuan tulisan-tulisan saya yang terhimpun dalam lebih dari 90 judul buku. Juga saya sudah menerbitkan buku Tribal Tadabbur berdasarkan tafsir atas firman-firman Allah. Itu semua sama sekali tidak membuat orang mengenali saya sebagai pemerhati atau pecinta Al-Quran. Apalagi kok sebagai mufasir atau mutadabbir. Kehidupan keduniaan yang muatan utamanya adalah harta benda, kekuasaan dan eksistensi diri. oleh Tuhan sengaja dibuat indah bagi manusia yang kafir atau yang tidak berkomitmen kepadanya. Saya tidak gentar dikafirkan oleh sesama manusia. Saya tidak gentar dikafirkan oleh sesama manusia. Saya tidak gentar dikafirkan oleh sesama manusia. Sangat ngeri kalau ternyata di mata Tuhan saya adalah seorang kafir. Maka sejak kanak-kanak saya sangat menjaga jarak, sangat jauh dari pamrih kepemilikan dan kerakusan atas harta benda, kekuasaan dan egosentrisme eksisten. Tapi itu semua belum mencukupi untuk membuat sesama manusia mengenali saya sebagai seorang Zahid. Serta tidak pula bisa saya pastikan bahwa Tuhan tidak murka kepada saya. Memang kosakata zuhud atau zahid bukanlah kosakata yang dikenal umum maupun tidak juga oleh rata-rata kaum terpelajar. Sangat bisa dipahami bahwa memang itulah hulu hilir dari peradaban penduduk Indonesia dan dunia yang menuhankan keduniawian. Itu merupakan salah satu sumber utama frustrasi saya. Dari urusan keyakinan hidup, pengetahuan dan ilmu hidup, pola dan cakrawala pandang tentang manusia dan kehidupan, saya benar-benar tidak kompatibel. Saya benar-benar tidak kompatibel untuk menjadi warga dunia saat ini. Saya tidak punya tempat atau koordinat yang tepat di dalamnya. Saya sangat sendirian. Saya sangat sendirian dan merasa amat kesepian. Dan tatkala saya mewiridkan Rabbi la tadharni fardan, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Dan tatkala saya mewiridkan Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin, wahai Maha Pengasuh, tolong jangan biarkan saya sendiri. Engkaulah sebaik-baik pemberi warisan. Dan tatkala saya mewiridkan Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin, wahai Maha Pengasuhku, tolong jangan biarkan aku sendiri, engkaulah sebaik-baik pemberi warisan. Saya tidak punya kesanggupan spiritual untuk mendengarkan apa jawaban atau respon Tuhan. Saya tidak sanggup untuk mendengarkan apa jawaban atau respon Tuhan. Allah. Saya dididik sejak bayi untuk beriman kepada Tuhan dan berbuat saleh pada sesama manusia dan alam semesta. Tetapi saya tidak pernah benar-benar tahu. Saya tidak pernah benar-benar tahu apakah Tuhan mengakui iman saya dan apakah manusia, negara dan dunia mengetahui tindakan-tindakan saleh saya. Saya tidak punya alat intelektual dan spiritual. Apakah Tuhan mengabulkan doa saya? Tidak punya alat intelektual dan spiritual. Apakah Tuhan mengabulkan doa saya yang menyangkut bangsa Indonesia, negaranya dan dunia? Saya tidak punya sensor akal dan batin untuk mengetahui apakah Tuhan membela saya ketika ditindas oleh negara dan difitnah oleh manusia. Saya tidak punya peralatan bumi maupun langit untuk mengetahui apakah Tuhan mengakui dan menerima iman saya, akidah saya, dan segala perjuangan ijtihad kreatif saya. Sejak kanak-kanak di desa, saya dilatih dan berlatih mengkreatifi segala sesuatu, mengtihadi semua urusan yang saya berada di dalamnya, menginovasi, menginvensi, menghol lagi apa saja yang Tuhan membukakan peluang. Dengan tujuan agar hidup ini menjadi lebih indah, lebih baik, dan lebih tepat kebenarannya. Sehingga saya digelimangi kegembiraan dan rasa syukur. Tuhan menyembunyikan itu semua dari pandangan manusia, dari penglihatan ilmu dan pengetahuan makhluk. Tidak ada potensi frustrasi dalam keadaan tidak dikenali dan tidak diakui oleh manusia, bangsa dan penduduk dunia. Tapi tidak ada frustrasi yang kadarnya melebihi segala jenis penderitaan, kengerian dan kesengsaraan selain Tuhan sendiri. Ternyata tidak mengakui saya beserta apa-apa yang saya merasa memperjuangkannya selama lebih dan yang saya meyakininya sebagai wujud cinta dan kepatuhan kepadanya. Biro 3 Februari 2022, M. Frustrasi, M. Ainun Najib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan sekali lagi untuk Seteng. Barat semangkok cendol, gandem, manis, harum. Rasanya tidak terpuaskan kalau tidak saya sajikan cendol dawet milenial. Artinya sekarang ada topping. Nah, toppingnya ini topping asli, kalau tadi manis, merdu. Cak Nun atau MH Ainun Najib, saya minta memberikan rasa gurih, renyah atau apa topping ini sebelum warung ditutup secara resmi, kemudian nanti kita lanjutkan untuk apa namanya sinau bareng 9 menit untuk 9 poin tadi untuk memberi topping yang gurih. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk saya ungkapkan kepada Anda karena sudah saya tumpahkan sepenuhnya dalam tulisan yang sudah dibaca oleh Sedeng dengan sangat baik ya. Jadi saya kembalikan kepada Eko. Ya. Saya cuma satu hal aja, bahwa aku ora tahu dolanan. Saya tidak pernah tidak bersungguh-sungguh meskipun terhadap satu huruf, jangankan satu kata. Sehuruf saya tidak pernah main-main. Kalau saya bilang ya, ya, saya bilang A, A, B, B. Jadi seluruh yang diungkapkan di dalam tulisan yang dibaca oleh Sedeng tadi itu sungguh-sungguh saya gali dan saya ambil tidak dari lubuk hati saya dan pikiran saya. Mungkin Anda bisa mendapatkan teksnya melalui apa ya, melalui WA, melalui segala macam, bisa minta Mas Eko dan seterusnya. Kalau itu diperlukan, tapi orang diperlukan aku ya ora masalah. Dan saya sudah ngomong kepada teman-teman Maknya terakhir-terakhir ini, jangan ada yang membuatmu frustrasi dari dunia ini. Maka kamu harus punya manajemen. Apa yang harusnya kamu taruh tangan kanan, jangan taruh tangan kiri. Sebaliknya juga, yang seharusnya dipegang tangan kiri, jangan pegang tangan kanan. Anda harus tahu apa yang boleh masuk hati, apa yang boleh masuk pikiran. Dan yang masuk hati berapa persen, dipilah-pilah berdasarkan manajemen batin Anda. Jadi tidak boleh ada hal-hal dari negara, politik, pemindahan ibu kota atau apapun saja yang membuat Anda frustrasi. Maka semua tadi yang dibaca Sedeng adalah kuncinya adalah alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Tuhan untuk semua hal. Dan semua hal itu yang asalnya dari dunia dan manusia tidak boleh bikin Anda bingung. Anda harus tetap bahagia. Anda harus tetap bekerja sebagaimana seharusnya, harus kerja keras, tidak stres, tidak. Anda sudah dikasih Tuhan alat dan apa namanya fungsi-fungsi yang bermacam-macam secara jasad maupun secara batin, sehingga tidak boleh ada yang bingung. Itulah hakikat kehidupannya sebenarnya. Makanya saya sedang sangat menikmati, Anda bisa lihat tiga kali seminggu ya, Rit ya, latihan. Jadi teman-teman teater sedang kumpul semua, sekitar 65 orang untuk menjalani apa yang kita sebut melungsungi. Bukan hanya mementaskannya, karena latihannya itu sendiri melungsungi, reriungannya, kumpulnya teman-teman itu adalah proses melungsungi juga gitu. Melungsungi itu kalau sederhananya adalah Anda lahir kembali. Kalau ular berganti kulit, kalau walang berganti kulit ya. Kalau ulat menjadi kepompong kemudian menjadi kupu-kupu. Jadi Anda harus selalu lebih indah dan lebih matang. Karena seluruh yang Anda lihat di luar ma'iyah, di luar riungan ini adalah cacat-cacatnya manusia. Seluruh Indonesia ini adalah orang-orang cacat, orang-orang sakit yang tidak mau dan tidak kuat hatinya kalau dikatakan sakit. Ki wong loro digonang rumah sakit nesu. Ndikan dani lorone nesu, terus kita dibuli, kan gitu kan? Terus engko nek disuntik ya nesu. Lho kok aku kok larani, dia ndak ngerti beda antara ngelarani karo nyuntik. Itulah Indonesia hari ini. Jadi dan itu membuat saya sangat frustrasi. Tetapi saya begitu masuk, saya punya kekuasaan kepada diri saya. Karena ada 1000 hal yang saya ditindas, ada hanya satu hal yang saya berkuasa. Dan satu hal itu cukup untuk menyingkirkan yang 1000 hal. Jadi Anda jangan pernah stres, jangan pernah, kan di maknanya kan jawabannya sederhana toh. Piye carane ora stres? Ya aja stres. Sederhana sekali. Nah, aja stres itu adalah satu proses yang engkau bangun ke dalam dirimu masing-masing kan gitu. Jadi tadi yang dibaca Serena itu mengandung semua muatan-muatan curhat saya tentang kehidupan ini. Nomor satu adalah Anda jangan mengharapkan kebahagiaan, kegembiraan, pemahaman, penghayat atau apapun dari sesama manusia. Wis ora iso. Apalagi manusia dalam negara, manusia dalam ekonomi, manusia dalam kapitalisme, manusia dalam berbagai macam konteks-konteks yang mereka bikin sendiri dan menghancurkan diri mereka sendiri. Anda mau bahagia hubungannya sama Tuhan, sama Sang Kanparan, sama hulu hilir gitu kan. Nah, Anda kan bukan nabi. Gila dudu nabi toh? Gila dudu presiden toh? Jadi kamu tidak bertanggung jawab sebagaimana seorang presiden punya skala tanggung jawab. Kue tanggung jawabmu sederhana. Jadi Anda jangan dibikin bingung oleh hal-hal yang di luar skala tanggung jawabmu di mata Tuhan. Jadi semua tadi yang ditangisi oleh saya tadi tidak membuat saya mundur, tidak membuat saya keder, tidak membuat saya bingung, tidak membuat saya tidak bahagia. Saya bahagia bersama Merit, bersama teman-teman teater dan semuanya saja yang berkumpul di dalam riungan Ma'iyah ini. Karena kita mengerti ilmu sejati. Di ora kleru-kleru kowe. Ojo sembarang kalau bok keati, sembarang kalau bui utek mu ambiar ngundasmu kan gitu kan. Jadi semua di manage di dalam itu di manage demikian rupa. Jadi Anda sampai sopir saya Pak Gatot itu mengatakan Cak Nun itu sebenarnya sudah harusnya buta sama stroke kalau melihat penderitaannya gitu ya. Dan dia mengerti persis apa yang saya maksudkan, yang dia maksudkan dengan penderitaan saya itu. Tapi saya tidak ada masalah, saya tetap gondrong, saya tidak botak, ya toh, saya tetap sehat, saya tidak pernah demam, saya tidak pernah pusing kepala, saya tidak pernah gergesi, saya tidak pernah, bahkan saya tidak pernah ngantuk. Kenapa? Karena Nur Muhammad menurut Eko alaihi salam. Sedeng sama saya sangat terkagum-kagum. Atas Eko kaya ngomong Nur Muhammad. Cok, top tenan kuwi. Top tenan. Dan itu iki nyun sewu ya, Mas Eko iki wis tak gawe iki untu ning ora dinggo. Wis tak gawe iki untu lengkap. Ning ora gelem nggo mergo ora penak. Ya pancen ora penak nek ngamangan jenang katut metu sak. Kan itu kan? Ya, tapi teman-teman sekalian, Eko sama saya itu salah satu contoh dari hubungan cinta dengan cinta. Yang tadi saya keluhkan adalah hubunganku dengan Indonesia, dengan pemerintah, dengan semua hal-hal dimensi keindonesiaan itu adalah hubungan antara cinta dengan kedengkian, cinta dengan kegagalan paham, segala macam. Tadi kan sudah ada saya detail semuanya. Nah, saya berharap teman-teman Ma'iyah mensyukuri nomor satu. Nomor dua, jangan cari duit dari Ma'iyah. Aku takon, saya di 68 titik di Indonesia. Yang inti itu ada 5, Jombang, Surabaya, Jogja, Semarang, Jakarta. Itu sudah kita lakukan kalau di Jombang 32 tahun setiap bulan. Di Jogja 20 berapa? Mencepat syafaat sekitar 23-24 tahun. Jakarta juga 23-24 tahun. Semarang mungkin 20 tahun. Surabaya mungkin 11-12 tahun gitu ya. Dan itu semua pakai biaya, Rek. Saya ke Jombang, saya ke Jakarta semua pakai biaya dan tidak pernah satu kali pun saya meminta apa-apa kepada Anda. Tidak pernah saya minta honor kepada Anda dan tidak pernah saya mendapatkan honor dari penyebaran ilmu saya. Tak tuangkan sepenuhnya kepada kalian dan saya tidak pernah minta apa-apa. Dan saya tidak pernah menagih apa-apa. Isih kurang kaya ngono kuwi. Isih kurang. Isih ono cacamaknya sing memanfaatkan ngene iki aku ngomong direkam diam-diam dari sebelah sana biasanya. Ya. Diam-diam terus gue dilepokke YouTube digabungke aku melani Habib Rizik. Asu bajingan kapan ya? Terus aku dijajarke karo Habib Bahar. Aku dijajarke wis pokoke macam-macam sing Cak Nun menjelaskan mengenai sangkan paraning dumadi kapan aku. Cak Nun dialog sama Kiai Semar Bodronoyo, ngono to? Dan camaknya aku iki tak kayak gratisan sembarang. Orang yang ilmu dan pengetahuan, ya itu semua dari Allah, teman-teman sekalian. Kamu sekolah manapun, kamu nggak bisa ngasih seperti yang saya kasih. Kamu sekolah di seluruh universitas, seluruh masjid, seluruh apa saja, kamu tidak akan bisa memberikan sebagaimana yang saya berikan kepada kalian. Kok kau ora bersyukur, kok kau malah ngedol-ngedol. Mengintuk piro to suka YouTube kuwi. Gitu loh. Dan itu tidak berhenti sampai sekarang dan ketika saya mengeluh, ya Allah ini gini ditambahi karo Gusti Allah. Ketika saya mengeluh tentang 10 tayangan YouTube yang memanipulasi saya, besoknya saya berdoa kepada Allah, ya Allah gini, aku wiritan bengi-bengi arep turu, tapi turute ya. Besoknya keluar 2 kali lipat. Maka itu yang bikin saya frustrasi. Aku beriman dan benar-benar ngabekti kepada Allah, tapi masalahnya adalah apakah bagi Allah saya itu sudah beriman? Apakah bagi saya itu sudah ngabekti kepada Allah? Kan belum tentu. Gitu. Tapi saya juga tidak bisa mengatakan bahwa doa-doa saya tidak terkabul. Mengurung ngerti. Saya hanya pakai keyakinan tapi tidak pakai kepastian. Kue mesti kualat. Itu keyakinan ya, bukan kepastian ya. Tapi mesti kualat. Mesti. Kue mesti kualat. Ini soal waktu dan soal bentuk kan gitu kan. Waktu ini kapan, bentuk piye, kue Gusti Allah yang nentokke gitu ya. Tapi aku dhewe jane ora gelem kue kualat. Makanya saya selalu mengatakan mohon teruslah. Makiyah ini dijadikan maslahat, jangan dijadikan mudharat soalnya engko engko sing nesu dudu aku lho engko. Nek sing teko ping malaikat Israel ning njupuk nyawamu, nek teko malaikat Israfil mudhar kowe engko. Kowe lak tidak pernah menyangka bahwa Israfil itu 80 kali lebih besar daripada Jibril misalnya ya. Tadi di yang dibaca Jokam tadi saya menyebut nama-nama malaikat yang Anda belum pernah dengar. Nama-nama malaikat bermacam-macam yang dibaca oleh Joko Kamto tadi. Di dalam drama Reriungan Anda akan seluruh lakon di dalam Reriungan itu pemainnya itu namanya tidak pernah Anda dengar. Itu saya ambil dari masyarakat jin, setan gitu ya. Makanya teman-teman tak kasih bekal gue nek gue ditekani yang bersangkutan, gue wis duwe tamenge kan gitu. Jadi saya ajarin benar mereka. Karena semua anak kayak ini misalnya Mas Merti menjadi Watgun. Watgun itu salah seorang pimpinan jin yang tugasnya khusus. Ini namanya Baginda Watgun ya. Yang macam-macam ada Hanzab, ada Saud, ada Tabri, ada Sabru, ada yang nama-nama itu tidak pernah Anda dengar, tidak pernah diketahui oleh siapapun di dunia. Karena saya mendaftari dari nama-nama jin dari Madura sampai Lampung. Dadi sing ning Kebumen kae sing mimpin sapa, sing ning Grobogan gone Mas Tirta kuwi sing mimpin sapa itu saya catati semua. Sampai yang Parangtritis, Mas Untung Basuki itu menjadi Kolo Sadungan. Nah, Sadungan itu pimpinan jin di Pantai Selatan. Itu semua saya catati semua dan mereka itu sama saya bergaul baik. Ya. Saya tidak pernah zalim kepada sesama makhluk Allah. Saya tidak pernah nang setan wae aku ora duwe masalah kok. Saya mas sama iblis saya tidak punya masalah teman sekalian. Lu kok bisa? Loh, dia enggak bisa nyemok saya kok. Nek jare wong Jawa demit ora ndulit. Setan ora doyan jadi saya enggak punya masalah wong kowe ya ora doyan aku kok. Aku ora doyan kowe. Yang punya masalah iblis kepada saya. Iki wong kok ra iso digudho to. Mongko nek ning Jakarta kae budhot kon korupsi sak miliar, bul wis korupsi 500 miliar, kan gitu kan. Setane putus asa sampai akhirnya iblisnya minta pensiun kepada Allah. Dan itu ada, sudah kita pentaskan itu gitu. Sampai iblis iki selawatan coba. Ono iblis selawatan ya mending dramane kanca-kanca iblis selawatan. Beneran itu. Karena putus asa jin itu. Tak pikir menungso iki gampang. Tak apusi jebul kae, tak apusi wis ndisiki ngapusi aku. Nah, saya tidak punya masalah sama mereka, sama jin, setan, dajjal. Dajjal saya tidak punya masalah. Meskipun menurut berita-berita di hadis-hadis, dajjal itu akan mendatangi setiap rumahmu dan akan memberi dogma kepadamu, kalau kamu tidak ikut, kamu akan hancur, kamu akan bangkrut, kamu akan mungkin akan bahkan pingsan dan mati. Yang tidak dimasuki dajjal hanya Mekah dan Madinah, dan saya bantah itu. Ora, Mekah ya dileboni, Madinah ya dileboni, siapa sih wani bantah hadis kayak ngono kuwi? Dan aku bantah ki ora mergo pikiranku, mergo aku dikei karo sing duwe. Madinah dileboni karo dajjal, opone sing diwedeni? Gitu loh. Apa meng mergo kowe lukisan terus malaikat ora gelem mlebu? Kowe gawe patung terus malaikat ora gelem mlebu omahmu? Dadi nek kepengin umur dawa tuku patung lebokke omahmu, malaikat arep mlebu njupuk nyawamu ora sida, kan gitu kan. Ngono. Rasanya kali aku mbok aku mesti luwe pinter timbangane semuanya gitu loh. Maksudnya semua pernyataan itu. Jadi teman sekalian, yang tidak bisa dimasuki oleh dajjal dan yang tadi itu ya, bukan Mekah dan Madinah, tapi orang yang batinnya dan akal pikirannya, yang batinnya adalah madaniyah dan yang akalnya adalah madaniyah dan hatinya atau batinnya adalah makiyah, ngerti enggak? Jadi yang tidak bisa ditembus oleh dajjal itu adalah hatimu yang menganut alur Mekah dan pikiranmu yang mengalur mengikuti mengkhalifai. Jadi khalifai artinya membuntuti. Allah rono kowe ya kudu rono, aja ngarang dhewe, kan gitu. Anda berjalan di belakangnya Rasulullah. Ini khalifah. Mulane rasa anti khalifah Indonesia iki. Takon sik. Indonesia itu bodoh ning ora takon. Ya toh? Ora ngerti tur ora ngerti nek dheweke ora ngerti. Ning kaya ngerti-ngerti yo. Wahua jahilun murokab, goblok dobel-dobel, pitik tambah wedus, kan gitu kan? Gitu. Itu pun sekalian, Anda semua insya Allah orang-orang makinya, dan saya mohon kepada Anda, percayalah kepada ketulusan hidupmu, percayalah kepada kebijaksanaan hidupmu. Gue wis ngerti teorimu macam-macam toh. Bahwa kebenaran itu tidak nomor satu, bahwa kebaikan tidak nomor satu, nomor satu adalah hikmah atau kebijaksanaan. Gue dadi wong sugih, puncaknya adalah menjadi orang bijaksana. Gue dadi wong pinter, puncaknya harus menjadi orang bijaksana. Gue dadi wong kuasa, ora apa-apa, asal puncak pencapaiannya adalah kebijaksanaan. Sekarang kan enggak, kepandaian dipakai untuk minteri wong. Kekayaan dipakai untuk ngendas-dasi wong, kan gitu kan. Kekuasaan dipakai untuk menindas wong, kan gitu. Nah, enggak, kekuasaan boleh, enggak apa-apa. Kepandaian boleh, kehebatan boleh, dudeng entuk, tapi pencapaian puncaknya adalah Anda menjadi orang bijaksana, karena ayatnya jelas. Utu'u ila sabili robbika bil hikmah. Melakukan apa saja, komunikasi, sosialisasi, pembangunan, manajemen, konstitusi, apa itu semua boleh, tapi harus dengan hikmah, tidak dengan hati. Tidak ada ayat yang bunyinya utu'u ila sabili robbika bil hak, rano. Sing ono bil hikmah. Tidak ada bil khair, tidak ada bil iman, tidak, tapi bil hikmah. Jadi iman itu bekalnya, kuwi hulune, hilirnya adalah bijaksana. Jadi kuwi nang bojomu, nang anakmu, nang bapakmu, nang marotuamu, nang tonggomu, nang konco-koncomu, pastikan bahwa Anda menjadi bijaksana. Gitu loh. Ngono ya kira-kira ek wis kedawan iki ek. Pokoke tepuk tangan untuk Eko Winardi. Ngono wae. Nek aku wis kadung apatis karo menungso. Rumangsamu nek kowe teko wong 10.000 aku bangga ora. Rumangsamu nek kowe ming teko wong 50 terus aku cilik ati ora. Saya sudah mengalami di padang bulan, pernah sampai 35.000, pernah hanya 300 orang. Aku ora masalah kabeh. Saya memberikannya tetap, amalku tetap, sedekahku tetap, tidak mengurangi, tidak membuat semua yang dilakukan manusia, negara, pemerintah atau apapun tidak membuat saya bangga atau besar hati. Dan semua yang mereka negatifkan kepada saya, apa itu apapun saja bentuknya, tidak pernah membuat saya kecil hati, karena aku hidup bersama Allah. Meskipun Allah sendiri tidak bisa saya pastikan bahwa dia menyayangi saya. Nek aku ngomong Allah ora sayang aku ya ora iso. Ya salah aku, wong aku sehat kok. Bendino aku sehat iso-iso ngising, iso-iso mangan, nguyuh, ora masalah, anyang-anyangan ya ora tahu. Taiku ya apik banget. Ngerti to bedane tai apik karo tai elek to, nek manganmu ora bener taimu elek. Iki taiku iki apik tenan. Kapan-kapan nek kowe pesen tak gawake. Tak gawake. Ojo ming kopiku wae kok umbani ya to. Saya biasa kopi karo teh karo panganan dicupoki gitu ya. Ah sesuk kowe nek arep luwih deng meneh. Bilat. Tenan kuwi, heh. Potetan tai tak jepuke pucuke kene. Dadi anggir aku nising aku tak kaya wong ambengan kae apa tumbengan kae tak sit ngene kae, tak wadahi plastik cilik kae. Terus tak sebar ning maknya set ngono. Nyurga royoan gitu. Teman-teman sekalian, gembira toh? Bahagia toh? Eko iki biyen ra iso ngomong. Biyen ra iso ngomong. Pelukis kok dia. Dan dia ndak cerita tadi soal lebit segala macam, kudune cerita kuwi. Jadi misalnya Kamelia kuwi njur ditakoni wartawan kae sapa? Kamelia itu terus dikeki lukisan toh, lukisan. Padahal kuwi dudu lukisan Kamelia, kuwi lukisane Eko tunas. Yang dilukis itu adalah seorang perempuan dari Surabaya, penyanyi Leo Christy. Dan itu tidak ada hubungannya sama Ebit. Jadi Eko itu bisa berbicara sangat banyak mengenai Ebit itu ya. Kayak jenenge ya Abid Abdul Ghafur bin Abdul Jabbar. Terus Abdulnya menjadi ABD, ABD menjadi Abid, Abidnya menjadi Ebit kan gitu kan. G itu Ghafar. AD itu Abdul Jabbar, ternyata gitu ya. Ini iki iseng-iseng wae gurun-gurun wae tadi. Kowe pokoknya aja stres ya. Mengurung urung kawin yo stres. Nek kowe urung kawin stres berarti engko nek wis kawin luwes stres meneh. Tenang ono ayo ora ono yo bahagia tenang wae gitu loh. Malah penak to iso kerja dhewe to. Kowe kan Eko karo aku kita bersih loh ya. Kita bersih loh selama di Kadipaten Patang Puluhan Malioboro kita ndak pernah loh ada skandal. Ora ono loh. Yo meng Eko sekali ngeloni nur kuwi. Kok deket meniki. Pisan kita ngaku kowe. Terus aku bingung tenan kowe kok tega-tegone nur itu tadi yang diceritakan itu adalah perempuan yang ditinggal pacarnya terus edan. Jadi tiap hari dia keluar diejek oleh semua orang, dia setiap hari itu di gang Patang Bulan itu untuk membayangkan menunggu pacarnya akan datang. Nah, dia tidak bisa diterima oleh siapapun, satu-satunya yang dia mau datang dan dia mau bertamu dan mau ngobrol dan yang bisa menerima nur itu hanya rumah Patang Puluhan gitu. Terutama karena ada Mbak Urukso namanya Eko Tunas gitu. Jadi karena dia disayang sama Eko, gue nek ngerti daya-daya kubian atau edan ya Eko. Eko itu termasuk pengkhianat saya itu, Eko Minati. Kita bikin yayasan Ababil untuk cita-cita, visi-visi macam-macam. Saking senengku tau Mas Toto Raharjo, Simon Hati, Eko Winardi, Joko Kamto, Nevi Budianto, CS yang gawe yayasan Abil untuk pekerjaan sosial yang bermacam-macam. Saking senengku, Cil, aku metu becak nang toko mebel. Tak tukok ke mejo, tak tukok. Sembarang tak fasilitasi. Kira. Dan pokok semua fasilitas itu tak tukok ke hari itu. Dan sisu rano sing melbu si jisijio. Itu sepanjang hidup rano sing melbu. Jadi Ababil ini yang abab gitu nih. Jadi yang abab. Jadi tidak pernah ada gitu. Tidak pernah ada yang masuk, tidak pernah ada yang bekerja. Ngunuku ya aku orang nesu loh dik. Ngunuku ya aku orang, ngunuku aku kagum sama Eko itu. Iso-iso nih loh. Nek loro ini lah berjuang belas. Nek toro suruh ngunuk wis. Diobati ragelem, keimangan ragelem. Iki tuh, iki. Uripe iki payahi. Kalau sakit itu kan ada perlawanan ya. Ada penyembuhan, ada proses bicarane kembali normal iki ora iki turu ngono tok ae. Ya. Engko nek tangi njaluk ngombe. Engko nek wis aku ngelarang aja kokian ngombe to kowe gitu. Engko dhewe terus moro karo rai nelongso kae cak sak gelas wae ya. Ngono kuwi iki. Sak gelas wae enggak slok iki lho. Terus suatu hari mabuk tenan tak angkut nang Semarang kuwi. Ya Allah, dan jadi I love you Eko, I love you. Dan saya mencintai dia ini sungguh-sungguh. dengan segala macam hal yang mungkin tidak bisa saya omongkan sama Anda, tapi saya itu mencintai dia, mencintai Ebit, mencintai itu dengan segala kekecewaan dan kegembiraan itu loh. Gitu loh, teman-teman sekalian. Paling dicintai Ebit. Waktu itu. Jadi Ebit itu kita belikan dan heal tiap hari. Sementara saya sama Eko sama Kata itu lintingan rokok kuwi dihimpun, dibuka, dihimpun, nggawe koran kae terus dilinting nganggo koran. Sementara Ebit iki bang gedhe ngono kae. Jadi saya menyiapkan fasilitas untuk rokoknya Ebit dan heal yang mahal itu. Sementara aku karo Eko karo aku, berarti nek mangan Mas sak piring gue Ebit sing sak piring dienggo kami bertiga. Itu keindahan yang luar biasa gitu. Romantis sekali ya, ning podo kontole itu. Ngono ta? Suatu hari Ebit sudah rekaman di, sudah punya mobil. Karo Eko lagi kelaparan toh, lagi ora duwe duit tenan ora iso tuku. Ada Kata bertiga terus iki ini es ketemu Kata kan ngobrol koyo ngono kok cara Tegal ngono kae. Wis ora karo-karuan ngono kae. Tiba-tiba ada mobil ying parkir pas di depan rumah kios saya 4 kali meter itu. Eca, titip mobil. Ternyata Ebit terus ini joget. Wah, mangan nih. Mangan. Jadi merasa pasti akan makan. Ngeliga yang unu, Ebit teko berarti kan Allah yang mendatangkan Ebit. Toh. Wah, gitu. Jadi itu joget orang karuan. Wah, seneng kaya gitu. Tengah-tengah ya, toh. Tengah-tengah joget, Ebit teko meneh. Belum senjuru mobil, terus weng. Si ya, cak ya. Lungo. Jadi, persatuan terakhir belum lungo kan gitu. Oke. Banyak sekali saya cerita-cerita kayak gitu. Cerita tentang kemiskinan yang puitis tadi itu sangat banyak, Pak Eko ya. Sayang kita tidak punya waktu untuk menggali itu semua. Tapi untuk generasi milenial saya kira sangat penting bahwa Anda itu jangan ojo sambat loh kuiki. Ojo ngaku melarat nang aku, asu. Sak melarat-melaratmu kuiki siya tuku pulsa ngono. Iya toh, iya toh ya. Aku, iyalah aku karo Eko. Itu pun saya sudah miskinnya kayak gitu, hanya punya satu kamar, dieloki uang loh Mas. Dan saya tampung dua orang, inget ya, Mu'al Kuti sama Farhan. Sama Cak Pak I ya, tiga orang. Melu neng kamarku sing kluntelan kuwi Mas. Jadi saya tampung. Terus datang puasa, aku nek wis arep buka itu batasnya jam 5. Jam 5 aku ora nduwe duit, berarti ya wis ora iso buka iki. Engko nek sahur nek wis jam 3 kok aku tetep urung nduwe duit nggo tuku sego, berarti ora sahur. Suatu hari karena sampai 2:30 tidak ada uang, saya sama Eko jalan dari Kadipaten ke Ngasem itu ada orang jualan nasi ming dodok ngono kae karo plastik iki. Ya. Iya. Terus saya dengan penuh perjuangan arep utang kan abot banget tadi. Kuwi lak pengalaman to ya. Nek arep kandha utang ki wah wis kaya abot ora karo-karuan. Terus saya sama Eko bilang sama mboknya, "Mbok, kulo ajeng bon ajeng nyambut tigang wungkus kemawon." Papa cek ngomong, "Gangsal mboten nomor apa, Mas?" "6 nggih, mboten." Dadi ibune jual pemurah banget terus kita dibungkuskan 4. Terus aku karo Eko bali karena 4 itu kan untuk Cak Pai, Mu'al Kudi sama Farhan. Yang satu nanti untuk bareng-bareng gitu. Wis Eko nggowo kuwi karo joget-joget. Wah, wis karo ngene-ngene kae. Kesandung Mas. Druet tiba druet. Dadi piyar dadi tiga nasi itu ndak tertampung udah ndak bisa dikukupi meneh. Ming gari siji isi bukaan ning iso dibiting meneh gitu ya. Tinggal satu itu yang dibawa untuk makan. Wis kono mangano didum wong telu aku karo Mas Eko rasa mangan gitu. Itu pagi itu banyak dan itu kita bangga ya ndak. Ning menderita ya ndak. Ya sing ngono kuwi urip kuwi. Orang menderita, ngunak menderita. Orang-orang menderita. Gitu loh. Jadi Anda jangan dikit-dikit sambat, dikit-dikit stres, dikit-dikit merasa bingung. Enggak. Sak melarat-melaratmu, isih luwe melarat Adri karo Eko karo aku. Itu kan. Wis to. Rasa umuk melarat, rasa umuk ngelih. Karena Anda tidak bisa saya interview, nek ngelih sedina ora mangan ketisuk nganti bengi rasane piye? Kowe iso. Isuke meneh rasane piye nek kowe iso jawab. Awane sesuk ora mangan ket wingi nganti awan sesuke ki rasane weteng piye awak piye nek kowe iso jawab ya aku percaya. Nanti kok 2 hari 2 malam ora 2 hari 2 malam tidak makan rasane piye kowe ngerti ora ngerti ta kowe? Nek sampai 3 hari tidak makan, 3 hari 3 malam tidak makan rasanya piye kuwi? Nek kuwi iso jawab kuwi. Nek kuwi ngelih ke tisu nganti sore tok wae ra mangan, terus nek bengi iso turu ambuh kuwi kan. Mesti gelipak-gelipuk ora iso turu kae sak piturute. Dan itu ada efeknya masing-masing di setiap hari. Dan saya mengalami itu tidak sekali 2 kali. Saya mengalami itu tidak hanya dengan Eko tapi juga dengan kakak saya, dengan Cak Fuad, Cak Mif itu ya. Saya mengalami itu semua itu. Jadi Anda ini sekarang sedang berhadapan dengan seniman-seniman dari tahun 70-an, Mas Merit dan seterusnya itu. Rasa umuk lemu melarat, kayak luweh melarat, nganti saiki, coba. Ya lihat ya, ya lihat ya, nganti saiki su. Ya. Gitu lah. Ya, nah ini Mas Kocil ini adalah sahabat saya yang urusan utamanya adalah beliau orang ketoprak, dia pengelola teman-teman ketoprak, dia wartawan KR dan seterusnya. Tapi pergaulan saya dengan Kocil itu nomor 1 di warung malam Kota Gede, Kang Adi Wedang, yang sekarang sudah almarhum itu ya. Di semua itu ada riwayat-riwayat yang luar biasa. Dan menurut saya yang indah itu yang kita alami dalam hidup ini ya tahun 70-an itu. Mergo melarat iki indah, ngelih iki puitis ngono to. Ngono to. Nek saiki ngelih iki menjadi anarki ngono to. Ana ora saiki biyen iki indah kabeh iki indah banget to. Indah banget. Pemene mbopo ngekok kuwi mabuk terus tak nesoni asu kuwi. Gus Dur rung tau tak bopong koyo ngene aku mbopong raimu ngono to. Kuwi aku kuwi pengalaman yang saya tidak pernah bisa lupa itu karena kuwi tak setiri dhewe saka kene nang Semarang tak bopong lho Mas. Nek saka mobil nang tak lebokke omahe Happy kuwi. Terus iki bojomu iki bojomu iki. Iki mabuk ora entek-entek iki. Tak serahke kuwe. Wis saiki nek kuwe duwe pengalaman ngono berarti kuwe iso duwe ilmu kaya aku. Dadi golek kanca gawinen mabuk nganti gledak ya. Terus kue nyewa Grab angkutan nang Semarang apa nang di gitu kan. Terkini nang omahe kok bopong dhewe terus kue ngomong bapakku dhewe rung tau tak bopong aku mbopong raimu ngono ya. Ngono. Oke, Ek, mohon maaf Ek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Nun atas topping dawet yang saya minta tadi. Karena saya pegawai baru di warung Sastra Liman, maka saya kan inginnya warung ini terus berjalan supaya saya berpenghidupan di situ. Salah satunya adalah menepati apa yang diminta penguasa warung tadi soal manajemen ruang dan waktu. Manajemen waktu sebentar saya serahkan ke Mbak Dewi. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Dodo Hartoko tadi yang telah memberikan alasan atau semangat kenapa menerbitkan kembali M Frustasi yang dulu terbit tahun 1975. Terima kasih Kang Mus yang memberikan latar terbitnya M Frustasi, suasana sastra 1975. Terima kasih Mas Tirto yang telah mengajak kita bersama untuk sinau bareng dari buku M Frustasi. Aku melu matur nuwun nang Tirto bareng ya. Dia bukan kritikus sastra, dia juga tidak mengenal dunia puisi, tapi apa yang diomongkan tadi ya itu substansinya ya. Memang seperti itu gitu. Jadi ya. Jadi kue raku tu jadi ahli, angger kue jujur, angger kue peka, insya Allah iso lantip terhadap suatu hal gitu ya. Nah, saya sekali lagi terima kasih kepada Mas Tirto ya, Dr. Tirto M. Hum. Ya. Apa itu M. Hum gitu? Master of Humaniora. Oh. Hauman Baora. Apa ini? Apa ini? Oke, makasih dengan teman sekolah Eko Tunas, makasih dengan teman sekelas Mas Adri. Ya, saya perlu menambahkan Mas Adri itu kenapa saya sebut teman sekelas karena dulu waktu tahun 70-an awal itu sampai 75 itu penyair muda itu 4 orang itu dok. Beliau Yudhistira, Dinugraha, Linus sama saya. Ya. Gitu ya. Dan kami pernah di training sebagai penyair bersama-sama satu kelas betul, 4 orang yang mentraining adalah penyair senior yaitu Darmanto Yatman sama Sapardi Djoko Damono. Nah iki ora tau melu training yeah. Ini mabuk terus karo turu-turu iki. Oke. Oke ngene ya. Ya. Terima kasih pada Mas Djoko Kamto yang telah membuat suasana kita masuk kepada M Brustasi. Terima kasih kepada Seteng yang telah menyampaikan keluhan atau ngarworo atau sambat ngarworo atau pledoi MH Ainun Najib atas M Brustasi di tahun 2022. Terima kasih kepada Mas Merit tadi juga yang sudah membuka kita masuk pada suasana sinau bareng M Brustasi dan Mbak Meni. Waktu selanjutnya saya serahkan ke Mbak Dewi. Saya mohon maaf kalau apa yang saya bawakan kurang berkenan pada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya dialog tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada semua yang telah hadir dan mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Semoga berbagai gagasan yang muncul pada malam hari ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama melepaskan hamdalah. Dewi, saya interupsi sedikit untuk teman-teman yang ingin ngelirik-ngelirik atau merasakan proses kreatif teater. Itu nanti dipentaskan di TBY tanggal 25 dan 26. Pun sekarang ini COVID sedang naik ya. Jogja aja biasanya cuma di bawah 10, sekarang 200 ke atas setiap hari tambahannya. Tapi itu juga mari kita manage bersama-sama lah soal COVID itu ya. Terus latihannya di sini itu setiap hari Senin, Kamis, Kemis, dan Sabtu. Dan, Sabtu. Sabtu. Senin, Kamis, Sabtu. Latihan di sini sejak sebelum maghrib. Kira-kira jam 5 sudah kumpul teman-teman. Jadi nek gue pengen ngerasake pengalaman-pengalamane wong tua-tua, silakan datang ke sini sambil ngopi di sana kan gitu ya. Oke, Mbak Dewi. Untuk mengingatkan juga bahwa acara yang terdekat di sini tanggal 17 ada Mocofat Sapaat. Saya Dewi Wapah mohon undur diri, mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa dalam acara diskusi berikutnya di Sastra Liman dan Rumah Budaya MH Ainun Najib. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.